بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعكم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Ini majelis yang ke-18 dari hari yang kelima pada acara daurah membahas kitab Manhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'idi rahimahullahu taala. Kita masih di dalam menjelaskan pembahasan yang terkait dengan ketentuan membayar fidyah dan seputar fidyah bagi pembunuh hewan buruan. Sebelum saya uraikan tentang hal ini, kembali saya ingatkan tadi bahwa orang yang melakukan hubungan suami istri itu terbagi menjadi dua keadaan, atau ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, kalau dia melakukan hubungan suami istri sebelum tahallul awal, ini kita katakan dia menanggung lima konsekuensi. Yang pertama, dia menanggung dosa akan perbuatannya. Kemudian yang kedua, hajinya batal. Kemudian yang ketiga, dia wajib melanjutkan haji tersebut. Kemudian yang keempat, dia wajib menggantinya di tahun depan. Kemudian yang kelima, dia wajib untuk membayar atau menyembelih badanah, menyembelih unta. Kalau hubungannya sebelum tahallul atau setelah tahallul pertama, sebelum tahallul kedua, maka kita sebutkan tiga hal ya. Mungkin saya lengkapi sekarang ini, saya katakan bahwa dia menanggung empat konsekuensi. Konsekuensi yang pertama, dia menanggung dosa akan hal tersebut. Kemudian konsekuensi yang kedua, dia merusak ihramnya. Dia merusak ihramnya. Ya. Jadi ini pembahasannya, dia melakukan hubungan sebelum apa? Sebelum tahallul sempurna. Ya. Karena sebelum tahallul kedua, belum tahallul sempurna, dia melakukan hubungan, maka dia merusak ihramnya. Kalau dia merusak ihramnya, ada konsekuensi yang ketiga kita sebutkan, maka dia harus keluar lagi ke tanah halal untuk mengambil umrah, sehingga dia masuk kembali kemudian melakukan umrah. Ya, kalau dia belum tawaf, ya tawafnya itu sekaligus tawaf ifadahnya dalam umrahnya. Kalau dia sudah tawaf, maka dia harus ulangi lagi sebab dia telah merusak ihramnya. Ya, kemudian yang keempat, konsekuensi yang keempat, dia wajib membayar fidyah. Dan fidyahnya akan kita terangkan, salah satunya adalah dengan menyembelih kambing atau dengan berpuasa 3 hari berturut-turut, atau memberi makan, afwan, dengan berpuasa 3 hari atau memberi makan 6 orang miskin. Baik. Kita pindah ke pembahasan yang ke-16. Ketentuan pembayaran fidyah. Kata Syekh rahimahullahu taala, wa amma fidyatul ada idza ghatta ra'sahu aw labisa al-makhita aw ghattat al-mar'atu wajhaha aw labisat al-qaffazain aw ista'mala at-tiba fa yukhayyaru baina siyami 3 ayyamin aw it'ami 6 masakin aw dhabhi syah. Kata beliau, adapun fidyah ada, ya ini fidyah, hal yang wajib dia bayar karena dia melanggar peraturan ihram atau melanggar melakukan larangan ihram karena adanya ada, karena adanya gangguan seperti dia sakit, ya jelasnya, atau ada gangguan di kepalanya atau yang semisal dengan itu, ya. Maka disebut fidyatul adab, jelasnya. Dan di sini Syekh menerangkan fidyanya ini berlaku pada siapa? Tentunya idza ghatta ra'sahu, kalau dia menutup kepalanya. Aw labisa al-makhita, atau dia memakai kain yang disambung dengan jahitan. Aw ghattatil mar'atu wajhaha, atau perempuan dia menutup wajahnya. Ya. Sini dia menutup wajah, artinya dia menutup wajah dengan kain yang bersambung. Jelas ya? Yang dilarang bagi perempuan menutup wajah. Adapun kalau dia tutup, begitu ada orang asing yang lewat, dia tutup wajahnya dengan kain yang lain, maka itu tidak ada masalah. Ya. Jelas ya? Dan ini kadang disebut dengan tarha, kalau di orang-orang yang umumnya dipakai, dia mengambil kayak jilbab atau selendang, kemudian dia tutupkan di kepalanya, ya, pada saat melakukan, pada saat keluar. Begitu masuk atau tidak ada orang asing, dia dibuka, tutup mukanya. Ini bagi perempuan. Jelas ya? Baik. Kemudian, aw labisatil qaffazaini, atau dia memakai dua kos tangan. Tidak boleh memakai dua kos tangan. Ya, dia hanya apa? Menutup tangannya di bawah jilbab saja. Ya, tangan tetap aurat, tidak dinampakkan, tapi dia tutup tangannya di bawah jilbab. Dia tidak memakai kaos tangan. Awista'amala at-tiba, atau keduanya, yaitu laki-laki dan perempuan menggunakan wangi-wangian. Fayukhayyaru baina, maka yang melakukan pelanggaran ini diberi pilihan antara tiga. Siyami salasati ayyam, dia berpuasa tiga hari, atau yata'ami sittati masakin, tadi memberi makan 6 orang miskin, au dabihisha, atau dia menyembelih kambing. Ini tiga pilihan. Kalau kita cermati hadits Ka'ab bin Ujrah, Nabi SAW mula-mula menawarkan kambing kepada Ka'ab bin Ujrah. Apakah kamu mampu menyembelih kambing? Iya. Maka dari hadits Ka'ab bin Ujrah ini nampak bahwa kambing itu lebih diprioritaskan, lebih afdal. Tapi kalau sisi urutan, Syekh sendiri mengurut puasa dulu baru makan, baru memberi makanan. Afwan, sisi pilihan dikasih tiga, ya tetap memilih ya, puasa, memberi makan, dan menyembelih. Sebab memang di dalam Al-Quran itu yang disebutkan, ayatnya dalam surah Al-Baqarah, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًا مِنْ رَأْسِهِ apa? فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ, ini siam, puasa tiga hari, أَوْ صَدَقَةٍ, memberi makan 6 orang miskin, ya. Au nusuk, atau dia menyembelih. Atau dia menyembelih. Jelas ya? Baik. Jadi ini pilihannya. Nah. Kemudian perlu saya tekankan di sini bahwa orang yang melanggar, ya saya tadi sudah memberikan kaidah ya, di akhir pelajaran. Saya berikan kaidah di dalam masalah membayar fidyah atau kafarah dari 9 pelanggaran ihram. Itu kaidah supaya seorang mudah untuk menentukan hukum. Ya, ketika ditanya ada orang yang melakukan ini, apa kewajibannya, dia bayar apa? Nah, ini dengan mengenal pembagian-pembagian itu akan mudah seseorang untuk menjawabnya. Jadi tadi kita sebutkan bahwa ada 4 keadaan atau orang yang melanggar pelanggaran ihram itu terhadap hukumannya terbagi 4. Yang pertama, akad nikah. Orang yang melanggar tentang masalah akad nikah, apa tadi hukumannya? Ya, tidak ada sesuatu apapun terhadapnya. Yang kedua, orang yang melakukan hubungan suami istri, dia wajib membayar apa? Wajib menyembelih unta. Ya, selain daripada apa yang telah kita sebutkan ya. Di sini masalah menyembelih untanya. Kemudian yang ketiga, kalau dia membunuh hewan buruan, maka dia akan diterangkan ya ketentuannya. Apakah dia menyembelih hewan yang semisal dengannya, atau dia memberi menghitung nilainya kemudian dia memberi makan, atau dia berpuasa menggantinya dengan puasa. Baik. Jadi selain dari tiga ini, selain dari akad nikah, selain daripada melakukan hubungan, ya, selain daripada membunuh hewan buruan, ya, berarti enam pelanggaran ihram yang lainnya. Kalau dilanggar, maka dia memilih salah satu dari tiga ini. Inilah fidyah yang disebut. Jelas ya? Ini kaidahnya. Baik, kaidah yang kedua. Di dalam masalah fidyah ini sendiri, orang yang melanggarnya atau orang yang melanggar larangan tentang fidyah ini ada tiga keadaan. Ada tiga keadaan. Keadaan yang pertama adalah orang yang melanggar ketentuan-ketentuan ini dalam keadaan dia jahil. Ya, tidak tahu hukum. Atau dalam keadaan dia lupa. Dalam keadaan dia apa? Dia lupa. Maka orang yang seperti ini tidak ada kewajiban membayar apapun. Jelas ya? Ada seorang yang tertidur. Ya, begitu dia tertidur karena terasa dingin, dia enggak sadar, dia tutup kepalanya. Begitu dia bangun, baru dia tahu bahwa dirinya apa? Menutup kepala. Ya, sekarang dia bayar fidyah atau tidak? Nah, bayar atau tidak? Tidak membayar, sebab di sini ya, di luar kesadarannya, bukan kesengajaan. Jelas ya? Ya. Ada orang yang memakai celana dalam, ya, yang berjahit, disamun dengan jahitan laki-laki. Dia tidak tahu bahwa itu dilarang. Jelas ya? Ya, setelah dia pulang dari haji, baru dia cerita. Kemudian diberitahu bahwa hukumnya tidak boleh. Sekarang apa yang dia dikenal hukum apa? Hah? Tidak ada kewajiban apapun. Sebab dia dalam keadaan apa? Jahil. Tidak mengetahui. Jadi keadaan pertama. Kalau dia tidak tahu, jahil, maka tidak ada masalah. Dia tidak kena apapun. Segera dia tanggalkan pelanggaran ihram itu setelah dia tahu hukumnya atau setelah dia ingat. Kemudian yang kedua adalah orang yang melanggar dengan sengaja. Ya. Dia melanggar dengan sengaja tanpa udzur. Tanpa udzur. Perhatikan, melanggar dengan sengaja tanpa apa? Udzur. Ya, orang yang seperti ini dia berdosa pertama, melanggar ihram. Kemudian yang kedua, dia harus membayar apa? Membayar fidyah. Salah satu dari tiga yang disebut. Keadaan yang ketiga, ya. Keadaan yang ketiga, dia melanggar dengan sengaja, tapi punya udzur. Punya udzur. Karena dia sakit atau ada gangguan, maka ini tidak ada dosa baginya, tapi dia bayar fidyah. Inilah kejadian siapa? Ka'ab ibn Ujrah radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, jelas ya? Ini kaidah-kaidah dasar ya di dalam menentukan ini kena pelanggaran apa, kena apa dan kena apa. Ya. Tidak memahami ini akan rancu di dalam apa? Di dalam memahami tentang hukum-hukum. Ya. Ya, seperti yang kita sering lihat, ya, banyak dari jemaah haji kita tidak mengerti hukum-hukum haji. Ya, ada yang memang haji, ya modalnya ya. Cuma modal mau haji saja. Ya, jelas ya, punya semangat ingin menunaikan ibadah haji. Tapi mereka tidak mempelajari hukum-hukum seputar haji. Dan ini keliru. Ya. Seharusnya kalau dia ingin haji, dia wajib mempelajari hukum-hukum seputar haji. Karena itu banyak sekali kita dapatkan kekeliruan. Iya. Ditambah lagi adanya pembimbing-pembimbing yang berbicara tanpa ilmu, sehingga memberatkan jemaah haji. Iya. Jelas ya? Ya, pernah suatu hari saya ketemukan ada apa bapak-bapak ya, sedang makan di apa namanya di ruang makan ya, mereka cerita di sana, bapak ini cerita bahwa dia apa lupa dia pakai baju dalam ya, dia sudah pakai kain ihram tapi masih pakai baju dalam. Begitu turun dilihat oleh pembimbingnya, oh, bapak kena dam 2 ekor kambing. Ya, saya udah ingat 2 ekor atau 3 ekor ya. Karena dicerita pakai baju dalamnya berapa kali begitu. Sekali, dua kali, oh, kalau begitu 2 ekor kambing. Ya. Bapak ini mengeluh. Ya. Jadi, wah saya kan gak tahu hukumnya. Ya, tapi ya disuruh bayar 2 ekor kambing, insya Allah saya bayarlah. Kalau dia kelihatan agak berat begitu. Nah, ada kawan di dekat situ, ya dia membuka pembicaraan ya supaya bisa diberikan nasihat. Maka saya katakan kepada bapak itu, bapak nggak menanggung apa-apa. Ya, bapak kan nggak tahu hukumnya, ya, jadi nggak bayar dam. Ya. Jelas ya. Maka keadaan-keadaan yang seperti ini yang ingin saya terangkan bahwa kadang di dalam menentukan hukum sebagian orang karena nggak paham ketentuan dan kaidah, akhirnya sembarang berbicara musim haji. Ya, dan ini yang menimbulkan banyak kerusakan. Jelas ya? Dan memang ahkam berkaitan dengan haji itu subhanallah itu perlu dicermati dan diulangi terus. Ya. Para ulama yang mereka memang orang-orang yang dipekerjakan di musim haji memberi fatwa setiap tahunnya itu nampak sekali ya. Bagaimana persiapan mereka. Dan kelihatan sekali kalau kita duduk dengan ulama-ulama besar kita, itu fatwa-fatwa mereka di musim haji, fatwa yang sangat detail sekali dan apa hal yang sangat meyakinkan. Ya, itu pun dalam sebagian permasalahan kadang mereka masih menjawab wallahu a'lam. Ya, jelas ya. Ini dari hal yang perlu kita ingat bahwa terkait dengan sejumlah permasalahan. Ya kadang seorang perlu lebih hati-hati di dalam mengumumkakan, memberikan hukum. Ya, apalagi hukum tersebut masih samar baginya. Ya. Selesai sudah di sini kita terangkan tentang masalah fidyah. Ya. Ketentuan fidyah. Pembayaran fidyah apabila seorang melakukan pelanggaran ihram. Ya. Kemudian setelah itu pembahasan yang ke-17 seputar fidyah bagi pembunuh hewan buruan. Kata Syekh rahimahullah, "Wa idza qatala as-sayda khayyara baina dhabhi mithlihi in kana lahu mithlun min an-na'am wa baina taqwim al-mithl bi mahall al-itlaf." فيشتري به طعاما فيطعمه لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما. Ya, ini tentang masalah hukuman bagi orang yang membunuh hewan buruan. Ya, dasar pembahasannya sebenarnya adalah ayat Al-Quran. Dasarnya adalah ayat di surah Al-Maidah ayat 95. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqtulus sayda wa antum hurum." Jangan kalian membunuh as-sayd, hewan buruan, sedangkan kalian dalam keadaan ihram. Allah berfirman, "Wa man qatalahu minkum muta'ammidan." Siapa yang membunuhnya di antara kalian dengan sengaja, ya, fajazaun mitlu ma qatala minan na'am. Maka kalau dia bunuh dengan sengaja, keluar darinya kalau dia bunuh tanpa sengaja, Jelas ya? Kalau misalnya hewan liarnya tiba-tiba menyerangnya, dia melindungi dirinya, mengakibatkan hewan itu terbunuh, maka ini tidak ada masalah, di luar kesengajaan. Ya. Jelas ya? Siapa yang membunuhnya dengan sengaja, maka fajazaun, maka balasannya, ya, hukumannya mithlu ma qatala minan na'am. Ya. Ini yang pertama disebutkan di sini oleh Syekh. Syekh membahasakan dibis mitlihi. Dia menyembelih yang semisal dengannya. In kana lahu mithlu minan na'am. Kalau dia punya apa? Punya permisalan dari hewan-hewan ternak. Ya. Punya permisalan dari hewan-hewan ternak. Jelas ya? Mithlu ma qatala minan na'am. Kalau di ayat dikatakan yahkumu bihi dawa adlin minkum. Ya. Hadiyan balighal Ka'bah. Yang diberikan ketentuan hewan ternak yang menjadi gantinya itu ditentukan oleh dua orang yang adil di antara kalian. Ya. Jelas ya? Sekarang misalnya dia membunuh atau dia memburu merpati liar misalnya. Ya. Dia tembak mati. Sedangkan dia dalam keadaan apa? Ihram. Ya. Dari hukum yang disebut oleh para sahabat bahwa kalau dia membunuh merpati, maka dia menyembelih seekor kambing. Loh kok bisa? Merpati ya. Yang semisal dengannya adalah apa? Kambing. Ya. Ini dihukumi oleh orang yang adil di antara kalian. Jelas ya? Ya. Para ulama menyebutkan sisi kesamaannya. Karena harus semisal ya. Sisi kesamaannya. Kambing kalau dia minum sampai dia puas. Dia tidak angkat kepalanya sampai dia puas. Sama dengan burung merpati. Beda dengan ayam ya. Kalau ayam minum itu dia masukkan dulu ke apa namanya? Ya, ke patuknya. Setelah itu dia masukkan ke lehernya, kemudian minum lagi. Tapi kalau merpati tidak, dia masukkan patuknya minum, setelah selesai baru diangkat. Kan sama dengan kambing, ya kan? Karena ada persamaan dengan kambing dari sisi ini, maka dia membayar apa? Membayar kambing. Ya, jelas ya? Ya. Ini beberapa hukum sahabat. Di sini, di dalam Al-Quran dikatakan, dawa adilin minkum. Orang yang adil di antara kalian. Orang yang adil itu, ya, dalam pembahasan ini, yang pertama ada hukum-hukum dari sahabat. Ada sebagian asar syah dari sahabat. Kalau dia membunuh merpati, maka dia bayar ini. Kalau dia membunuh ini, maka dia bayar ini. Dia bunuh ini, maka dia bayar ini. Sebutkan keterangan-keterangannya. Jelas ya? Ya. Dan disebutkan persamaannya. Ini hukum sahabat dan sahabat adalah udul. Mereka adalah orang yang adil. Karena itu hukum mereka diterima. Kalau tidak ada dari hukum sahabat, maka lihatlah kepada dua orang yang adil yang lainnya yang bisa mencari kemiripan dengan hewan yang dia bunuh dari hewan buruan tersebut. Jelas ya? Baik, ini yang pertama. Dia menyembelih yang semisal dengannya. Ya. Dia menyembelih yang semisal dengannya dari hewan kalau dia punya semisal. Kalau tidak, maka disebutkan di dalam ayat yang kedua. Au kafaratun ta'amu masakin. Atau kafarah, dia memberi makan beberapa orang miskin. Dia memberi makan beberapa orang miskin. Ya. Hukum ini diterangkan oleh Syekh. Beliau bahasakan. Kata beliau yang kedua, wabain takwimil mithil. Jadi yang semisalnya itu ditakwim. Ya. Dihargai. Diberikan harganya. Bimahallil itlaf. Di tempat dia melakukan pembunuhan terhadap hewan buruan itu. Fayashtari bihi ta'aman fayut'imahu. Lalu dia beli dengannya makanan. Dia beli dengannya makanan. Lalu dia memberi makan. Ya. Lalu dia memberi makan. Jelas ya? Dia memberi makan. Dia beri makan likulli miskinin muddubur. Setiap orang miskin dia beri makan satu mud dari bur. Ini kalau bur yang diberikan. Aunis fusa min ghairihi atau setengah sa berarti dua mud Kalau selain dari bur. Selain dari bur. Nah. Jelasnya? Baik. Jadi misalnya kalau dia membunuh merpati misalnya, dia tidak bayar dengan kambing, maka harga dari kambing tersebut, andai kata tidak ada kambing, maka harga dari kambing tersebut dia nilai. Kalau misalnya harga kambingnya 600 ribu. Ya. 600 ribu ini dia belikan beras. Dia berikan beras. Ya. Jelas ya? Dapat berapa beras kalau 600 ribu? Hah? Anggaplah misalnya dapat 60 kilo. Jelas ya? 60 kilo. Kemarin satu mut berapa kilo? Hah? Ya. Anggaplah 3 kilo. Enggak apa-apa antum anggap 3 kilo di sini. Sebab mau dibagikan kok. Ya. Ya, anggap 3 kilo. Satu mut 3 kilo. Berarti setengah mut ya. Satu sok kemarin 3 kilo. Berarti setengah sok berarti 2 mut. Ya, berarti 1,5 kilo. Jadi 60 kilo ini dibagi menjadi berapa? Dibagi 1,5 kilo. Ya. Setelah dipecah maka diberikan ke fakir miskin 1,5 kilo, 1,5 kilo, 1,5 kilo. Sampai habis. Fakir miskin diberi. Jelas ya? Jadi jumlah orang miskinnya tidak disebutkan memang. Karena itu dalam ayat diterangkan. Masakin. Ya. Banyak orang miskin. Tidak diterangkan berapa orang miskin. Jelas ya? Baik. Yang ketiga. Au yasumu an it'ami kulli miskinin yawman. Ya. Jelas? Baik. Atau dia berpuasa dari setiap orang miskin ya. Atau dia berpuasa dari setiap orang miskin dia berpuasa satu hari. Kita ambil contoh tadi sebelumnya ya. Anggaplah berasnya 60 kilo yang harus dia keluarkan dari harga kambing itu. Ya. Dia bagikan ke tiap orang miskin 1,5 kilo. Berarti akan dapat berapa? 40 orang miskin. Jelas ya? Kalau 40 orang miskin ini dia tidak mampu membayar dengan makanan maka dia puasa 40 hari. Jelas ya? Setiap orang miskin yang dia tidak beri, dia bayar berapa? Dia puasa satu hari. Ya, demikian ketentuannya. Selesai ya? Ini tentang siapa yang membunuh? Hah? Ya, hewan buruan. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya. Ketentuan dam, tamattu, dan qiran. Ya. Kata Syekh rahimahullah, wa amma damul mut'ati wal qiran fayajibu fihima ma yujzi'u fil udhiyah. Adapun pada dam tamattu dan qiran, maksudnya dam di sini apa yang dimaksud? Hah? Fidyah atau denda atau dam bermakna hadyu. Hadyu ya, perhatikan ya penggunaan damnya. Ya, dia bermakna hadyu. Adapun hadiah untuk tamattu dan qiran yang wajib pada keduanya adalah apa yang dianggap syah pada hewan udhiyah. Apa yang dianggap syah pada hewan kurban. Ya, akan datang ya penyebutan hewan kurban nanti. Ya, karena itu setelah ini Syekh membuka pembahasan tentang kriteria hewan kurban. Sebab itu jenis hewannya dan ketentuannya yang dikeluarkan. Ya. Kemudian kata beliau, fa illam yajid. Nah, sekarang kalau dia tamattu, ya. Tamattu ini dia wajib menyembelih kambing kan begitu? Wajib menyembelih hadyu. Ya, dia kambing atau sepertujuh dari kerbau atau sepertujuh dari apa? Unta. Ya. Kalau qiran, dia pasti punya kambing, kan begitu? pasti punya sembelihan. Tidak mungkin dia kiran dan tidak ada sembelihannya. Nah, di sini untuk orang yang tamattu, kalau misalnya kalau dia melakukan tamattu, dia pun tidak punya kemampuan untuk beli kambing. Apa yang dia lakukan? Ya, ini diterangkan oleh Syekh di sini. Kata beliau, fa illam yajid sama asyrata ayyam. Kalau dia tidak punya kemampuan membeli kambing, membeli hadyu, maka dia berpuasa 10 hari. Berpuasa 10 hari. Salasatan fil haji, 3 hari pada saat haji, wa yajuzu ay yasuma ayyam at-tashriq anha. Dan boleh dia berpuasa di hari-hari tashriq untuk 3 hari ini. Wa sab'atan ila raja, dan 7 hari ketika dia kembali. 7 hari ketika dia kembali. Ini dalilnya adalah ayat Al-Qur'an. Faman tamatta'a bil umrati ila al-hajj famastaysara min al-hadi. Ya, siapa yang tamattu dengan umrah memasukkan ke haji, maka apa yang dimudahkan dari hewan hadyu. Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyamin fil hajj wa sab'atin idza raja'tum. Siapa yang tidak menemukan, tidak mampu, maka dia puasa 3 hari di musim haji dan 7 hari ketika kembali. Tilka asyaratun kamilah. Tilka asyaratun kamilah. Itu 10 hari sempurna berpuasa. Jelas ya? Baik. Jadi ketentuannya bagi orang yang tamattu, dia menyembelih kambing. Kalau dia tidak punya kemampuan, ingat ya, setelah tidak punya kemampuan baru dia apa? Baru dia berpuasa. Kalau dia punya kemampuan, ya tidak boleh dia berpuasa. Jelas sampai sini? Ada orang yang punya duit, tapi duit yang kalau dia pakai untuk beli kambing, dia tidak ada ongkos pulang. Misalnya. Nah, ini dianggap tidak punya apa? Kemampuan. Ya. Tidak ada masalah, dia berpuasa. Jelas ya? Tidak ada masalah, dia berpuasa. Baik. Jadi puasanya 10 hari. 3 hari di musim haji. Ketika dia masih di mana? Masih berada di Mekah. Dan 7 hari ketika dia kembali ke negerinya. 7 hari ketika dia kembali ke negerinya. Ya. Baik. 3 hari ini, 3 hari ini, ya, ini oleh para ulama dikatakan boleh dilakukan puasa ini walaupun di ayyamut tasyrik. Di hari-hari tasyrik, ya, sebenarnya diharamkan berpuasa. Kan begitu? Tapi khusus untuk orang yang tidak menemukan, tidak mampu, dia boleh berpuasa di ayyamut tasyrik. Sebab ya, tanggal 11, tanggal 12, ya. Dia berpuasa tanggal 13 mungkin dia sudah pulang. Maka dia berpuasa 3 hari pada saat dia haji, maka ini lebih bagus. Dan sebagian para ulama yang membolehkan dia berpuasa sebelum haji. Ya. Ya kalau misalnya dia tahu akan meninggalkan, dia tahu akan meninggalkan, dia boleh berpuasa sebelum haji 3 hari. Ya, tapi ini bagi yang membolehkan ini ada silam pendapat ya di dalam sejumlah permasalahan. Ya. Asalnya di dalam masalah usul fikih, apakah sesuatu itu bisa didahulukan pembayarannya sebelum ada sebabnya atau tidak? Ya, dan ini jalur amannya bagi seorang dia puasa walaupun dia ayyamut tasyrik, itu lebih bagus, lebih aman baginya. Jelas ya? 3 hari. Kalau dia nama dia ternyata setelah itu ya punya udur, anggaplah misalnya dia punya kemampuan beli kambing, duitnya sudah disiapkan, ya. Begitu masuk ayyamut tasyrik, duitnya hilang. Jelas ya? Dan dia juga keburu harus pulang. Ya, 2 hari lagi harus pulang. Dia tidak mampu berpuasa. Maka di sini tidak ada masalah begitu dia kembali ke negerinya, dia puasa apa? Puasa 10 hari di negerinya. Kalau memang dia belum puasa di ayyamut tasyrik, sebab ayatnya harus tilka asyaratun kamilah. Dia adalah 10 yang apa? Sempurna. Jadi harus 10 hari. Jelas ya? Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah. Ini sudah pembahasan yang keberapa ini? Ya. Ya, ini ke-19 ya, ketentuan bagi orang yang tidak memiliki hewan hadyu. Sekarang pembahasan yang ke-20, ketentuan dam terhadap orang yang meninggalkan kewajiban, orang yang melakukan hubungan intim selain jima. Ya. Kata beliau wakadzalika hukmu. Ya. Hukmu man taraka kewajiban Dan demikian pula orang yang hukum orang yang meninggalkan kewajiban atau wajibat alaihi alfidya limubasyarah. Atau dia wajib membayar fidyah karena apa? Karena mubasyarah. Tadi mubasyarah apa? Hubungan intim selain daripada apa? Jima. Ini pelanggaran ihram yang keberapa tadi? Yang ke-8 ya, sebelum jima. Jelas ya? Jadi kalau dia sebelum jima, dia bayar apa? Ya, cuma hubungan intim saja. Dia mencium istrinya, memeluk misalnya. Maka ini hanya membayar fidyah. Salah satu dari 3 yang telah kita sebutkan. Apakah dia berpuasa, atau dia memberi makan, atau dia menyembelih kambing. Jelas ya? Orang yang meninggalkan kewajiban, orang yang meninggalkan kewajiban dari kewajiban haji, apa hukumannya tadi? Orang yang meninggalkan kewajiban haji, ya, dia tidak ihram misalnya dari miqat. Bayar apa? Dikasih 3 pilihan atau bayar dam saja? Bayar dam saja. 3 pilihan ini ingat ya, di pelanggaran ihram. Kalau bayar dam itu orang yang meninggalkan kewajiban. Nah, dibedakan ya bab-babnya. Ya. Sebab ini kadang seorang kalau tidak memperhatikan bisa apa bercampur hafalannya. Ya. Jelas ya? Jawabannya kan kurang kuat apabila dia menjawab kalau tidak mungkin di dalam hal ini. Tidak betul-betul dia kuasai. Baik, sekarang ini orang yang meninggalkan kewajiban wajib menyembelih kambing. Orang yang bayar fidyah juga dia juga apa? Menyembelih kambing. Ini khusus untuk mubasyarah saja. Orang yang membayar fidyah karena apa? Hubungan suami istri. Bagi syekh itu dianggap sama, dia wajib membayar wajib pakai kambing saja. Ini menurut syekh rahimahullah. Ya. Walaupun ya khusus untuk yang kedua ini, khusus untuk yang kedua ini ya. Tentang masalah orang yang hubungan intim selain dari jima, itu yang benarnya fidyah dengan 3 pilihan. Jadi ada 3 pilihan dia, menyembeli, berpuasa 3 hari atau memberi makan 6 orang miskin. Ya, tapi syekh di sini memandangnya dia juga bayar kambing. Jadi sekarang dia orang meninggalkan kewajiban bayar, dia menyembeli kambing. Orang yang wajib bayar fidyah karena melakukan suami istri itu juga apa menyembeli kambing menurut pendapat syekh. Sekarang dia tidak mampu menyembeli kambing. Apa yang dia lakukan? Hukumnya sama dengan orang yang tidak mampu apa? Membayar hadyu. Dia berpuasa berapa? 10 hari. Dikiaskan demikian. Karena di dalam hal ini apa namanya sebabnya dan apa yang terilahnya adalah hal yang sama. Karena itu dikiaskan di sini. Dan ini adalah hal yang apa namanya wajib, ya pendapat yang ya, bagus yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah di sini. Jelas ya? Baik. Kita selesai sudah pembahasan yang ke-20. Kita pindah ke pembahasan yang ke-21. Nah, ketentuan seputar bersedekah kepada fakir miskin penduduk Mekah. Jadi dalam masalah hadyu ini. Sebenarnya sini pembahasannya damnya itu ya kambing-kambing itu tadi, darah-darah yang dituangkan itu tadi. Ini diserahkan ke siapa? Siapa yang memakannya? Nah, di sini Syekh merincinya. Kata beliau, "Wa kullu hadyin aw it'amin yata'allaqu bi haramin aw ihramin fali masakinil harami min muqimin aw ufuqiyyin." Ya. Jelas ya? Kata beliau, setiap hadyu, ya, ini hewan sembelihan bagi orang yang apa? Tamattu, dan bagi orang yang kiran. Nah, awi ita'amin atau memberi makan, awi ita'am memberi makan. Yata'allaku bi haram, dan itu terkait dengan tanah haram, yaitu tanah Mekah. Au ihramin, atau dia terkait dengan ihram, pelaksanaan ihram, haji atau umrah. Fali masakini al-harami min muqimin au ufuqiyin. Jadi kalau disebut miskinnya Mekah, diberikan kepada orang miskin, ya, dibagikan kepada orang miskin, maka maksudnya adalah orang miskin penduduk Mekah. Jelas ya? Yang dimaksudkan adalah orang miskin penduduk Mekah. Ya. Apakah dia mukim? Orang yang mukim di situ? Ya. Ataukah dia adalah ufuki? Atau dia adalah ufuki? Ya. Ufuki itu dia bukan penduduk Mekah asalnya. Tapi dia datang ke Mekah dan tinggal di Mekah. Kalau mukim memang asalnya dia adalah penduduk apa? Penduduk Mekah. Jadi boleh diberikan kepada mukim dan ufuki. Boleh diberikan. Jelas ya? Kemudian kata beliau, wa yajzi'u as-shaumu bi kulli makan. Nah. Ya, tentang puasanya ya, itu boleh dilakukan di mana saja. Tentang puasanya. Enggak harus di Mekah. Ya, karena itu tadi penyebutan 3 hari ketika haji. Ya, selama dia belum pulang. Ya. Dari perjalanan. Ya. Dia misalnya di Mekah, dia ke Madinah, dia bukan penduduk Madinah tapi masih dalam rangkaian perjalanan hajinya, boleh saja. Jelas ya? Boleh saja. Baik. Sebab puasa itu tidak terkait dengan tempat. Dia puasa ditunaikan, maka ditunaikan di mana saja. Kemudian kata beliau, wadamun nusuki kal mut'ati wal qirani wal hadi al mustahabbu ya'kulu minhu wa yuhda wa yatasaddaq. Ya. Ini pembahasan yang ke-23, beberapa etika seputar hadyu serta dam tamattu dan qiran. Ya. Jadi dam nusuk untuk tamattu maupun qiran, demikian pula hadyu. Ya. Apakah dia bentuknya udhiyah maupun selainnya, yang disunnahkan dia makan darinya. Dia memberi hadiah dan bersedekah. Ya, dia ada dia makan, ada dia ambil sebagai bekal, ada yang dihadiahkan kepada orang, ada yang dia bersedekah dengannya. Baik. Ini di antara ketentuan yang dijaga. Ya, sudah adan ya, adan dulu. Kembali. Ya. Kemudian pembahasan yang ke 24, ketentuan dam karena melakukan pelanggaran atau meninggalkan kewajiban. Kata beliau, "Wad-damu al-wajibu li fi'li al-mahdhur aw tarki al-wajibi wa yusamma dam jubran la ya'kulu minhu shay'an bal yatasaddaqu bi jami'ihi li'annahu yajri majra al-kaffarat." Kata beliau, adapun dam wajib, penyembelihan wajib karena melakukan pelanggaran. Ya. Karena melakukan pelanggaran. Misalnya ada yang memotong rambutnya pada saat ihram. Kemudian dia menyembelih kambing. Ya. Maka kambing yang seperti ini, apa yang dia lakukan? Demikian pula kalau dia meninggalkan kewajiban. Misalnya ada satu malam dia tidak bermalam di Mina. Dia pulang ke Mekah. Ini wajib membayar dam. Satu ekor kambing. Jelas ya? Ya. Dan ini dam yang seperti ini disebut dam jubran. Dam yang menutupi kekurangan. Menutupi kekurangan. Ya. Baik, sembelihan yang seperti ini apakah diperlakukan sama dengan hadyu tadi? Kalau hadyu dibagi tiga ya. Boleh dimakan, boleh dihadiahkan, dan di apa? Disedekahkan. Ya. Ada tiga jalur pembagian anunya, pengarahannya. Tapi khusus untuk ini, dam untuk sembelihan yang disembelih karena melanggar atau karena meninggalkan kewajiban, kata Syekh, la ya'kulu minhu syai'an. Tidak boleh dia makan darinya sama sekali. Bal yatasaddaqu bi jami'ihi, bahkan dia bersedekah dengan seluruhnya. Seluruhnya dia sedekahkan. Kenapa? Li'annahu yajri majra al-kaffarat. Sebab dia kedudukannya seperti kaffarah. Kaffarah itu ya diberikan semuanya, dibagikan. Dia tidak ada memakan dari kaffarah. Semuanya dibagikan kepada orang yang berhak menerimanya. Jelas ya? Baik. Jadi ini perbedaannya. Sekarang saya simpulkan. Kalau sembelihannya sifatnya hadyu karena dia tamattu atau karena hadyunya kiran, ya, maka ini boleh dia makan darinya, boleh diambil sebagai perbekalan. Kalau dia ajak kawan-kawannya juga makan, dihadiahkan, tidak ada masalah. Sebagiannya dia sedekahkan. Jelas ya? Tapi kalau sembelihannya sifatnya karena dia membayar pelanggaran, ya. Dia misalnya menyembelih kambing karena melakukan pelanggaran ihram, atau dia menyembelih unta karena melakukan jima misalnya, atau karena dia meninggalkan kewajiban dia menyembelih kambing, maka seluruh ini tidak boleh dia makan, harus dibagikan seluruhnya kepada siapa? Fakir miskin di Mekah. Ya. Tidak boleh dia makan sama sekali. Baik, selesai pembahasan yang ke-24. Pembahasan yang ke-25, syarat-syarat dan kaifiyah tawaf. Kata Syekh rahimahullah, wa syurutut tawafi mutlaqan, dan syarat tawaf secara mutlak. Ya. Sini maksudnya mutlaqan untuk seluruh tawaf. Tawaf apa saja? Apakah tawaf qudum? Ya. Ataupun tawaf ifadah, ataupun tawaf wada, tawaf umrah, semuanya sama syaratnya. Dan di sini Syekh akan menyebutkan 5 syarat. Syarat yang pertama an-niyah, wajib niat dalam tawaf. Jadi tawaf itu kan berkeliling, mengelilingi Ka'bah. Jadi dia harus berniat mengelilingi Ka'bah ini untuk tawaf sebagai kelengkapan ihramnya. Ya, bukan dia mengelilingi Ka'bah cuma mau jalan-jalan saja, lihat-lihat saja. Ya. Jelas ya? Bukan itu. Bukan pula dia kelilingi Ka'bah karena dicari kawannya. Ya. Atau dia cari miliknya yang jatuh. Ya, tapi harus ada niat ibadah. Ini syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, wal ibtida'u bihi minal hajar. Dia harus memulai dari Hajarul Aswad tawafnya. Mulai dari Hajar Aswad. Jelas ya? Nah, ketika menjelaskan Hajar Aswad di sini, Syekh menerangkan ketentuan-ketentuannya. Ya, beliau menerangkan ketentuan-ketentuannya. Kata beliau, wa yusannu ayastalimahu wa yuqabbilahu. Dan disunnahkan dia pegang Hajar Aswad itu dan dia cium. Dia pegang dan dia apa? Dia cium. Ya. Hajar Aswad sekarang disimpan di apa namanya? Di tempat dia menempel di rukun Hajar Aswad. Ya. Jelas ya? Kemudian dia pegang, ya. Dia istilam, dia pegang sambil dia cium. Itu sunnahnya. Dia pegang Hajar Aswadnya sambil dia apa? Sambil dia cium. Nah, kalau dia mampu seperti itu, ya, itu yang paling bagus. Kalau dia tidak mampu, menciumnya dia pegang saja. Dia pegang saja. Hah? Dia pegang dengan tangannya, kemudian apa yang menyentuh Hajar Aswad, dia cium. Jelas ya? Dia pegang tangan kanannya, tangan kirinya, apa yang dia pegang, dia cium. Kalau dia tidak pegang pakai tangannya, dia pegang pakai tongkat, ya, maka ujung tongkatnya dia cium. Jelas ya? Kalau dia tidak mampu, maka kata Syekh di sini, fa'in lam yastati asyara ilaihi. Kalau dia tidak mampu, dia berisyarat saja. Berisyarat. Ingat, kalau berisyarat tidak dicium. Ya. Jelas ya? Dan ini termasuk kesalahan di dalam tawaf. Melihat orang-orang tawaf, ya dia dari jauh. Ya. Bismillah Allahu Akbar. Ya. Dua tangannya lagi yang dicium. Ada yang tiga kali diciumnya. Wah. Ya. Dan biasanya yang modelnya seperti ini yang bikin macet Hajar Aswad. Sebab dia berhenti, cium dulu tiga kali, setelah itu jalan. Ya. Jelas ya? Ini keluar dari tuntunan ya. Keluar dari tuntunan. Baik. Apa yang dia baca ketika dia cium? Syekh di sini jelaskan. Wa yaqulu inda dzalika bismillah Allahu Akbar. Dia membaca bismillah Allahu Akbar. Jelas ya? Ya. Dan ini telah syah dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma boleh menyebutkan hal tersebut. Ya, bahwa Nabi membaca bismillah Allahu Akbar. Ya, dia kalau dia cium, bismillah Allahu Akbar dia cium. Dia pegang pakai tangannya, dia baca bismillah Allahu Akbar. Kemudian dia cium tangannya. Dia sentuh pakai tongkatnya bismillah Allahu Akbar, kemudian dia cium apa yang menyentuh Hajar Aswad. Dia berisyarat bismillah Allahu Akbar. Ya. Terus langsung jalan. Tidak dicium ya, tangan, langsung jalan. Jelas ya? Baik. Ya. Dan di sini yang dimaksudkan dia memulai dari Hajar Aswad, apa yang mengarah ke Hajar Aswad? Ya, tidak harus dia ukur persis. Ini sekarang sudah persis di depannya. Yang jelas sudah dia lihat Hajar Aswad, dia isyarat di situ sudah cukup. Ya, sudah cukup. Jelas ya? Baik. Dan ini juga oleh pemerintah Saudi enggak terlalu diperhatikan. Dulu ada garis terbentang ya yang mengarahkan ke Hajar Aswad. Ya, tapi belakangan saya enggak lihat garis itu. Mungkin mereka pasang di musim haji saja karena terlalu ramai orang, kadang enggak dilihat. Atau mungkin dengan garis bisa apa namanya mempermudah. Jelas ya? Tapi di kondisi wajar biasa kelihatannya tidak ada biasanya. Sebab memang asalnya tidak ada ketentuan harus pas di garis. Ya, yang penting dia sudah lihat Hajar Aswad, dia isyarat bismillah akbar sudah cukup. Jelas ya? Baik. Dan ini tentang Hajar Aswad di sini, keutamaan menciumnya itu adalah bersama dengan tawaf. Bersama dengan apa? Bersama dengan tawaf. Nah, seperti kalau jemaah haji kita memang ada apa namanya? Mereka datang khusus untuk mencium Hajar Aswad. Ya. Dan biasanya sewa bodyguard untuk masuk. Ya. Dan ini adalah hal yang keliru. Bukan itu yang dimaksudkan dengan keutamaan, tapi bersama dengan tawafnya. Baik. Jadi baca bismillah Allahu Akbar. Syekh menambahkan di sini doa. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa tiba'an li sunnati nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini doa ya. Datang dari dua orang sahabat, dari Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Abbas. Nah, dan siapa yang ingin mengamalkannya boleh saja dia lakukan. Jelas ya? Boleh saja dia lakukan. Kalau dia ingin mengamalkannya dibangun di atas ya asar dari dua orang sahabat ini. Walaupun sebagian para ulama menganggap bahwa seluruh riwayat yang terkait dengan hal ini ada kelemahan. Ya. Ada kelemahan. Baik. Jelas ya. Dan di antara masyayikh kita di masa ini ada yang memfatwakan seperti syekh di sini, dan ada yang cuma bismillah Allah Akbar saja. Kemudian yang ketiga, wa ayyaja alal baita ayyasarihi. Ini syarat yang ketiga dari syarat tawaf. Dia jadikan Ka'bah itu di mana? Di sebelah kirinya. Ya. Jadi anggap tembok ini sebelah kiri saya, Ka'bah, dia jadikan di sebelah kirinya. Ingat ya, di sebelah kirinya. Jadi jangan dia mutar-mutar di dalam. Ya, sebelah kanan, sebelah kiri, itu keliru. Ya, dan diperhatikan ketika berjalan berdesakan, kadang seorang tidak mengontrol dirinya sehingga ya Ka'bah dari sebelah kirinya lagi, dia berbalik sedikit karena memutar jalan. Walaupun dia memutar jalan, dia jaga Ka'bah itu di sebelah apa? Di sebelah kirinya. Ini bagi orang yang tawaf langsung di depan Ka'bah. Sekarang ada tawaf di lantai 2, ada di lantai 3. Ya, jelas ya? Di lantai 3. Nah, ini diperhatikan. Kalau dia apalagi di lantai 3, jauh dari Ka'bah. Dia harus perhatikan, menjaga apa? Ka'bah di sebelah kirinya. Baik. Kemudian kata Syekh syarat yang keempat, wa yukmila al ashwat as-sab'ah. Dan dia menyempurnakan 7 putaran. Dia menyempurnakan 7 putaran. Baik. Menyempurnakan 7 putaran. Ya. Jadi kalau tawaf tidak cukup 3 atau 4, tapi harus 7 putaran. Nah, di sini berkaitan dengan masalah orang yang ragu. Ya, kalau dia ragu jumlahnya, maka dia ambil yang meyakinkan. Ya, dan tidak ada sujud sahwinya di sini ya. Tidak ada sujud sahwinya. Diambil saja yang meyakinkan. Kalau dia punya dugaan besar, diikuti dugaan besarnya, tidak apa-apa. Jelas ya? Baik. Ini 7 kali putaran. Baik. Kemudian kata beliau yang kelima, wa ayyatatahhara, syarat yang kelima, wa ayyatatahhara minal hadathi wal khabath. Dan dia harus suci dari hadath. Dia harus berwudu. Wal khabath, dia suci dari najis. Ya, syarat yang kelima ini memang dipandang oleh jumhurul ulama sebagai syarat. Jelas ya? Dipandang sebagai syarat oleh jumhurul ulama. Tapi sejumlah ulama yang lainnya menganggap bahwa ini bukanlah syarat. Ya, yang dilarang tawaf itu cuma perempuan haid saja. Ada pun yang lainnya yang tawaf dan dia tidak berhadath, misal dia berhadath misalnya dia buang keluar angin, maka ini tidak ada masalah. Jelas ya, ini 2 pendapat. Dan pendapat yang mengatakan tidak disyaratkan tahara, ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan difatwakan oleh Syekh Ibn Utsaimin dan beberapa ulama lainnya. Walaupun kebanyakan ulama kita di masa ini memfatwakan, ya kalau dia kapan batal wudunya, dia berwudu dan mengulangi tawafnya. Jelas ya? Baik. Dan ini perlu pembahasannya di dalam masalah ini, dan saya sendiri saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan tidak disyaratkan tahara. Ya. Tidak disyaratkan tahara. Sebab pensyaratannya ini kadang adalah hal yang sangat berat sekali. Apalagi di kondisi tawaf ifadah ya. Dan selainnya, ini memberatkan. Dan adillah lebih mendukung apa yang telah kita sebutkan. Baik, jadi kalau Syekh rahimahullah menghitung syarat tawaf ada 5. Ya, dan bagi yang lainnya, yang kelima tidak termasuk. Selesai pembahasan tentang tawaf. Ya. Kemudian Syekh, sebelum kita lanjutkan, sini Syekh juga bawakan, kata beliau, wa taharatu fi sa'iril ansak gairi at-tawafi sunnatun gairu wajibah. Dan bersuci pada seluruh nusuk, pada sa'i, ya, pada Arafah, di Musdalifah, melempar jamrah dan selainnya, seluruh nusuk yang lainnya, ya, itu bukanlah wajib bertaharah. Jelas ya? Hanya tawaf saja yang wajib. Ini menurut pendapat Syekh. Ya, di antara dalil beliau, wa qad warada fil hadits at-tawafu bil baiti salatun. Dan telah warid di dalam hadits bahwa tawaf di Ka'bah adalah salat. Tawaf di Ka'bah adalah salat. illa anna Allah abaha fihi al-kalam, akan tetapi Allah membolehkan di dalamnya berbicara. Ya, jadi dia sama dengan salat tapi dibolehkan berbicara. Nah, dari sinilah diambil pendalilan oleh para ulama yang mengatakan bahwa disyaratkan bertaharah karena dia sama dengan salat, sama dengan salat. Nah, tapi di sini para ulama yang mengatakan tidak disyaratkan bertaharah, mereka katakan tidak ada dalil yang jelas. Ya, dalam hal ini tidak ada dalil yang jelas dalam hal ini, sebab diperumpamakan seperti dengan salat itu mungkin di sisi-sisi lainnya, tidak harus di sisi tersebut. Baik. Selesai pembahasan tentang syarat-syarat tawaf. Kemudian pembahasan berikutnya, kata Syekh rahimahullah, ya, pembahasan berikutnya ini terkait dengan apa namanya? Tawaf kudum. Ya, juga tentang ramal dan ittiba. Ya. Kata beliau rahimahullah, "Wa sunnah ayattabi'a fi tawafil qudum." Ya, tawaful qudum itu adalah tawaf ketika seorang baru datang. Ini untuk orang yang haji. Orang yang haji. Dan dia di umrah, itulah tawaf qudumnya, itu pula tawaf umrahnya kalau di umrah. Jelas ya? Nah, harus dibedakan ya antara haji dan umrah. Kalau haji itu ada musimnya haji. Kalau umrah kapan saja dia mau umrah, sepanjang tahun. Kapan saja dia mau umrah. Baik. Jadi ketika tawaf disunnahkan dia ittiba. Apa itu ittiba? Bi ayyaja'ala wasata ridaihi tahta atiqihi al-ayman wa tarafahu ala atiqihi al-aisar. Dia menjadikan, ya, dia pakai rida, dia pakai bungkusan atasnya atau kain atasnya, ya, jelasnya pertengahannya ini, yang bagian tengahnya itu dia bawa, dia letakkan di bawah ketiak kanannya, kemudian ujungnya dia simpan di atas apa, pundak kirinya. Jelasnya, jadi ya, kalau saya bahasakan bebas, ya, pundak kanannya apa, nampak terbuka. Ini dilakukan kapan? Hah? Di tawaf kudum dan di tawaf umroh saja. Di tawaf kudum dan di tawaf apa? Umroh. Adapun di tawaf ifadah tidak ada, ditutup. Jelas ya? Demikian pula ramal nanti berlari kecil. Ini cuma di tawaf kudum, di tawaf umroh. Ada di tawaf ifadah tidak? Nah, jalannya biasa saja. Demikian pula dia tawaf wada, sebab tawaf wada anda pakai pakaian ihram memang. Sudah pakaian biasa. Ya, orang seperti orang tawaf biasa. Demikian pula orang yang tawaf biasa, tawaf itu kan ibadah. Dan harus dia terangkai dengan umrah dan haji, dan harus. Dia kadang bisa menjadi ibadah tersendiri. Ya. Kalau misalnya dia tawaf, maka dia tidak disyariatkan berlari-lari kecil, tidak disyariatkan menampakkan apa? Bahunya, berjalan biasa saja. Berjalan biasa. Jelas ya? Ya, berlari-lari kecil dan menampakkan bahu kanannya itu hanya di apa? Tawaf kudum untuk haji dan tawaf apa? Umrah. Kemudian kata beliau, wa ayyarmula fi tsalatsatil ashwati al-awwal minhu wa yamshi fil baqi. Ini sudah diterangkan dalam hadis Jabir. Dia melakukan ramal. Ya, ramal itu dia mendekatkan langkah, mempercepat langkah, mendekatkannya. Dia di atas berjalan, di bawah berlari. Itu ramal. Ya, kalau bahasa Indonesia-nya apa? Ya, berjalan cepat atau berlari-lari kecil. Ya, tapi bukan berlari ya, kalau berlari kecil itu sudah berlari. Baik. Tiga kali putaran dia berjalan apa ramal, dan empat putaran berikut selebihnya dia berjalan biasa. Dia berjalan biasa. Ya. Kemudian Syekh ingatkan di sini, wa kullu tawafin siwa hadza la yusannu fihi ramalun wala tiba. Setiap tawaf selain daripada ini tidak disyariatkan atau tidak disunnahkan padanya ramal dan tidak disunnahkan padanya ittiba. Ya. Maka dari sini bisa dipahami ya kesalahan sebagian jemaah haji. Kalau antum lihat di umrah saja banyak salah. Di sa'i saja terbuka terus apanya? bahu kanannya disai. Ada yang dari ihram, dari miqat, sudah dibuka bahu kanannya. Ini keliru ya. Dibuka itu nanti ketika tawaf. Demikian pula haji. Dibuka ketika apa? Ketika tawaf kudum saja. Iya. Dan ini dari kesalahan yang mesti diperhatikan atau mesti diperbaiki. Iya. Selesai pembahasan tentang tawaf kudum, ramal dan ittiba. Kita pindah ke pembahasan yang ke-28, syarat-syarat sa'i. Kata beliau, wa syurutus sa'i, ya, dan syarat-syarat sa'i, syarat-syarat sa'i, boleh sebutkan di sini, ada 3 syarat. Yang pertama, niyah, dia meniatkan. Ya. Kemudian yang kedua, wa takmilus sab'ah, dia menyempurnakan 7 kali putaran. Ya. Yang ketiga, al-ibtida' min safa, dia mulai dari safa. Ya, kalau dia mulai dari Marwah, itu tidak dihitung 1 putaran. Harus dia mulai dari Safa. Safa dulu, dia jalan ke Marwah. Dari Marwah, balik lagi ke Safa. Ya. Dari Safa, kembali ke Marwah. Terus berputar 7 kali putaran. Dan pasti akhirnya berada di mana? Di Marwah. Akhirnya berada di Marwah. Baik, ini yang dimaksud dengan sa'i. Kemudian Syekh di sini menjelaskan apa? Setelah menjelaskan syarat-syarat sa'i, ya, beliau terangkan beberapa ketentuan seputar sa'i, ya, dan beberapa etika di dalam memperbanyak ini. Ada salah-salah cetak di sini, itu tadi tertulis memperbanyak salat witir. Ini ada kesalahan tulis itu. Harusnya memperbanyak dikir. Ya. Diganti itu ya, salat witir diganti menjadi dikir. Memperbanyak dikir dan doa. Ya. Ya. Poin yang ke-29 dan 30 itu pembahasannya dalam satu uraian Syekh. Kata beliau, wal masyru' yang disyariatkan, ayyukthiral insan fi tawafihi wa sa'ihi wa jami'i manasikihi min dzikrillahi ta'ala wa du'aihi. Yang disyariatkan manusia itu dalam tawafnya, dalam sa'inya, dalam seluruh manasiknya, dia memperbanyak dzikir kepada Allah dan memperbanyak doa. Dan memperbanyak apa? Dan memperbanyak doa. Ya. Jelas? Syekh di sini membawakan hadis, ada kelemahan dalam hadisnya. Di qoulihi sallallahu alaihi wasallam, "Inna maj'ila at-tawafu bil bait wa bis safa wal marwa." Ya. "Wa ramyul jimar li iqamati dzikrillah." Semuanya tawaf di al-bait, di Safa dan Marwa, dan melempar jamrah itu disyariatkan untuk menegakkan zikir kepada Allah. Ya. Baik, hadisnya ada kelemahan, tapi mana umum yang dimaksudkan di dalam hal ini itu nampak di ayat-ayat di pensyariatan haji. Ya. Fadhkurullaha indal masyaril haram, dikirlah kalian kepada Allah di sisi masyaril haram. Ya. Faidha qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadhikrikum aba'akum au ashadda dhikra. Kalau kalian sudah selesai dari manasik kalian, sudah selesai haji kalian, maka dikirlah kalian mengingat Allah dengan dikir yang sangat kuat, seperti kalian mengingat ayah-ayah kalian atau lebih daripada itu. Bahkan audis itu bisa diartikan bahkan lebih daripada itu. Jelas ya? Nah, jadi ya, hal yang memperbanyak dikir. Demikian pula doa. Ya, karena itulah jangan lewatkan tawaf itu kecuali dia mengerjakan hal yang baik di situ. Jelas ya? Kalau dia ingin tawaf sambil membaca Al-Quran, tidak apa-apa. Yang dia tawaf sambil dia dikir pagi, sore, misalnya kalau pas pagi dan sore, tidak ada masalah. Ya. Jelas ya? Tapi khusus untuk tawaf, ada doa-doa tentunya diajarkan. Ada doa yang diajarkan kalau misalnya dia sudah di rukun Yamani sampai Hajar Aswad, dia membaca Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzaban nar. Selain daripada itu dia bebas, ingin doa apapun. Ya, dan termasuk ya, kesalahan yang banyak ditekuni oleh jemaah haji, ya setiap tawaf itu ada bacaannya. Tawaf pertama ada bacaannya, tawaf kedua apa bacaannya, tawaf ketiga ada bacaannya. Dan ini adalah hal yang tidak ada dalilnya. Ya, jelas ya. Saya ingat Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala di musim haji tahun 1998 Hijriah atau 1998, ya saya lupa tahun Hijriahnya. Beliau waktu itu di musim haji, ya saya dengar dari beliau, beliau berkata, hendaknya jemaah haji hati-hati dari buku kecil yang sesat yang kadang dibawa oleh jemaah haji. Beliau anggap bahwa itu adalah buku yang sesat. Ya, disebutkan tawafnya, doa pertama, di tawaf pertama doanya apa, di tawaf kedua doanya ini, di tawaf ketiga doanya ini. Akhirnya ini kadang memberatkan jemaah haji yang memang asalnya tidak tahu bahasa Arab. Ya. Dan kadang apa namanya, menjadi bahan apa tertawaan. Ya. Sebab kadang karena dipandu membaca dan bacaan bahasa Arabnya tidak benar, ya. Akhirnya apa? Ya, akhirnya orang yang ngerti bahasa Arab ya akan senyum-senyum atau tertawa. Ya. Allahumma la tada lana dhanaban illa ghafarta. Ya. Ya Allah, janganlah kamu tinggalkan untuk kami, harusnya damban, janganlah kamu tinggalkan ada dosa bagi kami kecuali kamu ampuni. Dia baca enggak baca damban tapi baca dhanaban. Akhirnya berubah artinya, ya Allah, janganlah kamu tinggalkan untuk kami ekor kecuali engkau ampuni. Ya. Jelas ya? Sampai kadang-kadang yang usil. Ya, sudah lewat begitu dia baca dhanaban, akhirnya dia tambah illa qata'ta. Ya. Jelas ya? Maka ini takalluf, bentuk-bentuk takalluf. Harusnya dihiasi dengan doa yang warid. Dia memperbanyak doa. Kalau dia membeli buku doa, sekarang banyak buku-buku doa, doa-doa pilihan, masya Allah. Ya. Dia tidak hafal doa-doanya, dia ambil buku doa tersebut, dia baca, itu adalah hal yang bagus. Tapi dia tidak khususkan. Tidak khususkan. Jelas ya? Sebab dengan doa yang warid, terpilih, itu akan lebih bagus. Karena itu Syekh Mimbas, di manasik beliau, beliau sebutkan memang doa-doa pilihan. Ya. Agar supaya jemaah haji itu mengambil manfaat dengan doa-doa yang agung, yang terpilih tersebut. Dibaca di mana saja, di musim haji. Apakah di tawaf, di sa'i, ya apalagi di Arafah. Ya, ketika dia menunggu sampai terbenamnya matahari, ya kemudian di Musdalifah, kemudian dia berjalan ya menuju kepada masyair, dia perbanyak doa, zikir, tahlil, takbir, talbiyah dan seterusnya dari hal-hal yang disyariatkan. Sebab ini adalah musim sekali dalam setahun. Ya, sebagian dari as-salaf ada yang disebutkan ia tidak tidur kecuali di sujudnya. Jadi semua waktunya habis dengan ibadah. Ya, saking banyaknya dia sujud, ya, kadang dia enggak tahan lagi tidur pada saat sujud. Ya, begitu tersadar dia apa namanya? Tidur sedikit, tersadar itulah tidurnya. Ya, yang lainnya dihabiskan dengan apa? Dengan ibadah selama musim haji. Ya. Selesai sudah pembahasan ini, kita pindah ke pembahasan berikutnya. Beberapa etika terhadap kota Mekah dan Madinah. Sini Syekh membawakan dua hadis yang menjelaskan etika untuk dua kota ini. Nah, kata beliau Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu, annahu qala, "Lamma fatahallahu ala rasulihi Makkah." Begitu Allah ya membuka Mekah untuk rasulnya. Maksudnya Mekah ditaklukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah memberi karunia kepada Rasulnya, Mekah itu ditaklukkan. Qamatin nas, maka Nabi berdiri di tengah manusia. Fahamidallah, lalu beliau memuji Allah. Wa asna alaihi, ya, dan menyanjungnya. Thumma qala, kemudian Allah berfirman, innallaha, baik, kemudian Rasulullah bersabda, innallaha habasa an Makkah al-fil wa sallata alaiha rasulahu wal mu'minina wa innaha lam tahilla li ahadin kana qabli wa innama uhillat li sa'atan minan nahar atau min nahar wa innama lan tahilla li ahadin ba'di. Ya, kata beliau, sungguhnya Allah menahan gajah-gajah dari Mekah. Ini di kisah siapa? Abraha dan bala tentaranya. Wasallata 'alaiha rasulahu wal mu'minin. Ya. Dan Allah telah menjadikan rasulnya dan kaum mukminin menguasainya. Kemudian Nabi ingatkan bahwa sesungguhnya Mekah ini tidak halal untuk seorang pun melakukan peperangan di dalamnya sebelumku. Ya. Dan untuk saya hanya dihalalkan untukku satu saat dari siang hari. Hanya dihalalkan apa? Satu saat di siang hari. Wa innama lan tahilla li ahadin min ba'di. Dan dia tidak halal untuk seorang pun setelahku. Jadi ini kedudukan Mekah ya, kota. Tidak boleh ada peperangan di dalamnya. Tidak boleh ada apa namanya pembunuhan di dalamnya, pertumpahan darah. Ya. Berbeda kalau penegakan hukum ya, penegakan hukum tetap ditegakkan menurut pendapat yang terkuat. Ya, mungkin akan kita singgung kalau ada munasabah di pembahasan hudud nanti. Ya. Baik. Jadi ini diantara keadaan Mekah dan bagaimana dia dihormati. Ya. Kemudian Rasulullah bersabda, "Fala yudaffaru saiduha." Tidak boleh hewan buruannya itu diusir. Ya, ada hewan buruan di situ, kemudian diusir enggak boleh. "Wala yuqtala syauquha." Ya, dan tidak boleh dicabut rumput-rumputnya. Ya, rumput yang apa namanya tumbuh di situ, tumbuh dengan sendiri yang enggak boleh dicabut. Ya. Wala tahillu saqitatuha illa limunshidin. Dan siapa yang apa dan tidak halal orang yang atau tidak halal barang yang jatuh di situ, ya barang pungutan kecuali bagi orang yang ingin mengumumkan saja. Dia ingin umumkan. Jelas ya? Di antara etikanya kalau ada barang jatuh enggak boleh diambil. Dia miliki itu enggak boleh di Mekah. Pembahasan dimiliki itu di selain Mekah. Ya, jelas ya? Tapi di Mekah hanya boleh diambil untuk dia umumkan saja. Untuk dia umumkan. Iya. Wa man qutila lahu qatilun fa huwa bi khairin nadharaini. Siapa yang dibunuh? Ya, dari keluarganya seseorang, maka dia memilih yang paling baik dari dua pilihan. Jadi mungkin bisa minta kisas, mungkin dimaafkan. Silahkan dia memilih. Cuman juga bolehnya ditegakkan hudud di situ. Ya, hukum-hukum had. Faqala al-Abbas, maka berkata al-Abbas radhiyallahu ta'ala an, illa al-idkhir ya Rasulullah. Kecuali al-idkhir. Ya, beliau minta perkecualian. Ya. Fa inna naj'aluhu fi kuburina wa buyutina. Karena kami jadikan, kami pakai idkhir ini di dalam menguburkan dan di dalam membangun rumah. Ya. Idkhir itu jerami-jerami. Ya. Mereka ya, dahulu yang bikin rumah itu dari tanah. Sampai sekarang masih terbuat dari, ada sebagian tempat masih terbuat dari tanah. Ya. Jadi caranya tanah dicampur dengan jerami-jerami ini sebagai perekatnya yang menguatkan, yang saling mengikat. Jelas ya, kalau sudah disusun, ya dibuat dulu kayak bata, disusun, ya setelah itu ditempel pun, ya diplester, diplesternya pakai tanah juga, tanahnya dicampur jerami. Kalau dicampur jerami, maka akan melekat di tembok. Jelas ya, dan masih ada rumah-rumah seperti ini di Yaman, umurnya sudah 300 tahun, ada yang tingkat 3, tingkat 4, semuanya dari tanah. Ya. Jelas ya? Baik. Jadi idkhir dipakai. Banyak dia pakai idkhir. Ya. Di sini menunjukkan bahwa seorang itu boleh mengusulkan sesuatu kalau memang dipahami bahwa sesuatu ini pasti diperkecualikan. Bukan artinya Al-Abbas tidak menerima ketentuan Nabi. Tapi karena ini adalah hal yang ya mungkin akan diterima oleh Nabi. Maka Nabi berkata, illal idkhir, kecuali idkhir. Ya. Jelas ya? Baik. Ya kalau ada hewan buruan, tidak boleh diusir. Hewan yang tinggal di situ, tidak boleh diusir. Ya, tidak boleh ditakut-takuti. Jelas ya? Ya sudah kita terangkan tadi masalah hewan buruan. Hewan buruan itu tidak boleh dibunuh. Tapi kalau dia punya ternak, Ya, itu lain lagi masalahnya. Sama saja dengan tanaman. Kalau tanamannya tumbuh sendiri, ini tidak boleh diganggu. Tapi kalau dia sendiri yang tanam pohon di depan rumahnya, ya, kemudian dia pangkas pohonnya, dia rapikan, itu tidak ada masalah. Sebab ini pohon dia sendiri yang apa? Menanamnya. Jelas ya? Baik. Karena itu di Mekah yang biasa usil, cabut-cabut tanaman apa segala macam, hendaknya ya, dia berusaha menjaga jangan sampai dia mencabut lewat pohon dia dia petik, dia patahkan, dia ini dan seterusnya. Ya, walaupun pemerintah sekarang Masya Allah melakukan penghijauan, ya, dan Mekah itu kelihatan banyak pohon. Dan ini adalah sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waqala, dan beliau berkata, "Al-Madinatu haramun ma baina 'airin ila thawr." Rawahu Muslim. Dan kota Madinah itu haram, dia sama, kota haram sama dengan Mekah, haram juga. Ya, ma baina 'air. Air ini nama gunung. Dia berada di selatan Madinah. Ila thawr. Ini juga nama gunung kecil, dia berada di utara Madinah. Ya. Berada di utara Madinah. Jelas ya? Rawahu Muslim. Hadits ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ini batasan-batasan. Ya, sekarang ini pemerintah sudah mendetailkan. Kalau antum Mekah, Madinah, ya, masuk itu di pintu masuknya terlihat. Ini awal mula tanah haram. Sudah kelihatan. Ya, kita kelilingi pun kota Mekah itu ada batasan-batasan kayak papan iklan besar itu, ya. Di sekeliling kota tertulis batasan haram, batasan haram. Jelas ya? Ini ada di Mekah dan di Madinah sekarang ini. Jadi mudah untuk mengukurnya dan melihatnya. Baik. Kemudian pembahasan yang terakhir di sini, pembahasan yang 30, hewan yang boleh dibunuh di tanah haram. Kata beliau waqala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khamsun minad dawab kulluhunna fasiq yuqtalla fil hilli wal haram." Ada lima dari dawab, dari hewan. Semuanya adalah fasik. Semuanya adalah fasik. Dikatakan dia fasik karena dia mengganggu. Ya. Karena dia mengganggu. Hewan ini yuqtalna fil hilli wal haram. Ya. Disyariatkan dibunuh di tanah halal dan di tanah haram. Jelas ya? Apa itu? Yang pertama al-ghurab. Ya. Al-ghurab burung apa? Burung gagak. Ya, yang kedua al-hida'ah. Ya, kalau di kamus saya lihat, kamus Arab Indonesia diartikan, ada mengartikan raja wali. Kalau di asal kamus bahasa Arabnya, hida'ah itu adalah sejenis burung. Dia mengganggu. Kadang ada sesuatu di tangan manusia pun dia rampas. Ya. Jelas ya? Burung apa itu? Hah? Saya enggak tahu saya burung apa ya. Baik. Yang ketiga, al-aqrab. Kalajengking. Ya. Yang keempat, al-fa'rah, tikus. Yang kelima, al-kalbul aqur. Ya, anjing yang menggigit. Jelas ya? Ya, tapi kalau anjingnya kalem-kalem saja, ya biarkan saja, sepanjang dia tidak mengganggu, jangan diganggu. Ya. Muttafaqun alaih. Hadits ini riwayat Bukhari dan Muslim. Ini lima di sini bukan pembatasan lima. Jelas ya? Tapi lima ini disebutkan karena dia mengganggu. Maka apa yang lebih berat daripada lima ini harusnya lebih boleh untuk dibunuh. Ya. Ular tidak disebut di sini. Ya. Boleh membunuh ular atau tidak? Ya, jawabannya boleh. Lebih mengganggu. Ya. Singa tidak disebut juga di sini. Ya. Jelas ya? Singa boleh atau tidak? Ya, jelas sangat mengganggu. Ya. Baik. Maka ini hanya sekedar apa? Penyebutan. Dan disebutkan ilahnya dia fasik, mengganggu. Ini boleh dibunuh di tanah halal dan di tanah haram. Ya Wallahu ta'ala alam. Selesai pembahasan tentang haji dan manasik haji. Setelah itu Syekh berpindah. Menjelaskan tentang bab hadyu wal udhiyah, hewan kurban wal akikah. Dan tentang akikah. Ya. Dan ini sebagai kelengkapan di pembahasan haji. Ya, memang disebutkan oleh ahli fikih di pembahasan haji. Kenapa? Sebab terkait dengan sembelihan. Ya. Mungkin ada yang bertanya, kenapa akikah diikutkan di sini? Ya. Kenapa akikah diikutkan di sini? Jawabannya bahwa ini adalah pendapat sebagian ahli fikih memang yang memandang bahwa akikah itu ya ketentuannya hewan yang disembelih itu sama dengan apa yang disembelih di kurban dan di hadyu. Karena itu dimasukkan pembahasannya di sini bersamaan. Ya, dan sebagian para ulama yang lain mengkhususkan pembahasan tentang akikah karena mereka memandang beda hukumnya. Ya, walaupun sama-sama menyembelih hewan untuk taqarrub, ya, tapi ada perbedaan dari sisi hukum. Jelas ya? Sebelum saya uraikan 9 pembahasan yang disebutkan di sini oleh Syekh di dalam apa namanya? Bab ini, ya saya beri definisi dulu ya. Pertama hadyu. Hadyu sudah kita tahu tadi ya. Apa yang dimaksud dengan hadyu? Nah, hadyu itu dari kata asalnya adalah hadiah, artinya hadiah. Jadi dia adalah hal yang dihadiahkan atau hewan yang dihadiahkan di tanah haram. Nah, dikatakan hadyu sebab dia disembelih di tanah haram, apakah unta, sapi maupun kambing. Ya, kalau udhiyah, ya. Ini ada beberapa bacaannya, udhiyah. Bisa dibaca apa? Udhiyah. Ya. Udhiyah ini ada yang mengatakan dia adalah kambing yang disembeli di waktu ketika matahari sudah meninggi di waktu duha. Makanya dikatakan udhiyah. Kambing yang disembeli di matahari ketika matahari sudah di waktu duha. Ada yang mengatakan udhiyah dikatakan udhiyah sebab dia adalah kambing yang disembeli di hari Idul Adha. Hari Idul Adha. Ya. Ini definisi udhiyah secara apa? Secara bahasa. Ya. Adapun secara istilah dia adalah ma yudka taqarruban ila Allah Ta'ala fi ayyamin nahar bi syara'ita makhsusah. Udhiyah adalah apa yang disembelih untuk mendekatkan diri kepada Allah. Disembelihnya di ayyamin nahar, hari-hari nahar. Yaitu tanggal 10, tanggal 10, 11, 12 dan 13. Bi syara'ita makhsusah, dengan syarat-syarat tertentu. Jelas ya? Baik. Akikah secara bahasa adalah sembelihan yang disembelih untuk anak yang baru lahir. Ya. Ini artinya secara bahasa. Dan secara istilah tidak jauh maknanya dari makna bahasa. Sebab dia adalah sembelihan yang disembelih karena anak yang lahir. Ya. Hubungan antara tiga ini, hadyu, udhiyah dan akikah, semuanya adalah hewan yang disembelih karena taqarrub beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semuanya adalah kurbah. Semuanya adalah kurbah. Cuman ada perbedaan-perbedaan saja. Kalau hadyu itu adalah sembelihan disembelih untuk orang yang haji. Kalau udhiyah ini sembelihan selain daripada hadyu boleh disembelih oleh orang yang haji. Ya, misalnya saya haji, saya menyembelih dua kambing. Satu kambing untuk tamattu saya dan satu kambing untuk udhiyah. Boleh saja. Jelas ya? Dan udhiyah juga boleh disembelih oleh orang yang tidak haji. Oleh orang yang tidak haji. Baik. Kalau akikah, dia berbeda dengan udhiyah dan hadyu. Di mana akikah ini dia adalah sembelihan terkait karena kelahiran apa? Kelahiran anak. Terkait dengan kelahiran anak. Dan tentang masalah tempat disembelihnya, itu tidak ditentukan. Tidak harus dia di ayyamun nahar. Ya. Dan sama dengan hadyu dan udhiyah. Semuanya harus di ayyam, an-nahar dan tasyrik. Ya, kalau akikah kapan saja boleh disembelih. Ini perbedaannya. Baik, sekarang kita akan masuk ya membahas apa yang akan disebutkan di sini oleh Syekh rahimahullah dari 9 pembahasan. Pembahasan yang pertama, ketentuan hewan hadyu, udhiyah dan akikah. Baik, kata Syekh rahimahullah, Taqaddama ma yajibu min al-hadyi wa ma siwa sunnatun وكذلك الأضحية والعقيقة. نعم. Kata beliau telah berlalu bersama kita, ya, pembahasan yang sudah lalu ya. Apa yang wajib dari hadiah? Nah, baik, apa yang wajib dari hadiah kemarin? Tadi berlalu. Hadiah yang wajib, ayo simpulkan. Hadiah untuk tamattu, satu. Hadiah untuk qiran, dua. Hah? Hadiah karena melakukan pelanggaran ihram. Sebentar, hadiah karena meninggalkan apa? Kewajiban ihram. Terus? Hah? Hadiah kalau melakukan pelanggaran, kalau memang dia menyembelih kambing. Kalau pelanggaran kan tiga pilihan. Ya kan? Tapi kalau dia sembelih kambing, itu juga dihitung hadiahnya. Jadi ini yang dimaksud dengan apa yang wajib. Ya sudah berlalu bersama kita. Jelas ya? Wama siwahu sunnah. Selain daripada itu, sunnah hukumnya. Ya. Demikian pula udhiyah. Jadi syekh di sini memandang udhiyah hukumnya apa? Sunnah. Wal aqiqah. Demikian pula aqiqah. Jadi syekh memandang bahwa aqiqah hukumnya apa? Sunnah. Baik, ini pendapat kebanyakan ulama. Udhiyah dikatakan sunnah, itu pendapat kebanyakan ulama. Tapi ada sisi pendapat lain mengatakan bahwa udhiyah adalah wajib bagi siapa yang punya kemampuan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Ya. Dan memerintahnya. Dan beliau menyembelihkan untuk diri beliau, keluarganya, dan umatnya. Jelas ya? Dan dia adalah syiar dan simbol di hari Id. Ya. Maka pendapat yang mengatakan wajib ini bukan pendapat yang jauh. Ya, bukan pendapat yang jauh. Dia punya sisi kekuatan. Jelas ya? Karena itu bagi siapa yang punya kemampuan, ya jangan bergampangan dengan masalah apa? Udhiyah ini, sembelihan. Baik. Adapun akikah, akikah juga jumhurul ulama memandang dia adalah wajib. Dia adalah sunnah. Jumhurul ulama memandang bahwa akikah hukumnya apa? Sunnah. Sebagian para ulama ada yang memandang bahwa akikah hukumnya adalah wajib. Mereka berdalilkan dengan hadis apa? Kullu mauludin marhunun bi aqiqatihi. Setiap anak yang lahir itu digadaikan dengan apa? Akikahnya. Ya. Jelas ya? Tapi berdalilkan dengan hadis ini untuk menunjukkan wajibnya bukanlah hal yang kuat. Ya, sebab kata tergadaikan itu tidak mengharuskan makna kewajiban. Makna kewajiban. Kemudian ada hadis yang tegas menunjukkan sunnahnya. Yaitu hadis yang syah dari Abu Hurairah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba ayyunsika an waladihi." Siapa yang ingin, yang senang melakukan nasika untuk anaknya. Ya, nama lainnya akikah adalah apa? Nasika. Dan nama nasika ini lebih afdal daripada nama akikah. Ya, dan sebagian para ulama menyebut makruh. Ya, tapi yang benarnya boleh digunakan kata akikah. Ya, tapi nasika lebih afdal. Penggunaan kata nasika lebih apa? Lebih afdal. Ya, tapi kita masalahnya di buku fikih terkenalnya akikah. Ya, orang Indonesia juga cuma kenal apa? Akikah. Ya, bukan nasika. Ya. Tapi penyebutan nama nasika ini lebih afdal ala kulli hal. Ya, bagi siapa yang mengetahuinya itu yang dia kembangkan, dia gunakan. Baik. Demikian. Jadi kalimat siapa yang ingin menasika anaknya. Kalimat siapa yang ingin ini alternatif. Ya, tidak diibaratkan sesuatu yang wajib dengan kata apa? Kata siapa yang ingin. Ya. Maka ini lebih menguatkan pendapat jumhur yang mengatakan bahwa akikah hukumnya adalah sunnah. Tapi dia adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Baik. Ya. Jelas ya? Terkhusus untuk akikah. Ya. Terkhusus untuk akikah. Atau kita sebutkan nanti di pembahasan yang akan disebut oleh Syekh. Kita mulai masuk ke pembahasan yang kedua. Ketentuan umum hewan sembelihan. ketentuan umur hewan sembelihan. Baik, di sini saya bahasakan dengan kata hewan sembelihan agar supaya tercakup semua hewan yang masuk di dalamnya, udhiyah, hadyu, damah, akikah. Apa ketentuan umumnya? Ya, sini pertama Syekh rahimahullah memandang ini semuanya hukumnya sama, hadyu, udhiyah, dan apa? Akikah. Karena itu akikah juga dia masukkan. Ini ketentuannya harus seperti ini. Ya, padahal akikah itu hanya ada apa? Hanya ada kambing saja. Ya. Kalau dia kambing, maka sama dengan kambing udhiyah. Umurnya harus setahun. Kalau dia dari kambing biasa, kalau domba setengah tahun. Ya, dan seterusnya. Dan dari syarat-syarat, tidak boleh ada cacatnya juga disyaratkan. Ya, jelas ya? Tapi ini saya beri garis bawah. Bahwa ini adalah pendapat sebagian ulama. Sebagian ulama yang lainnya berpendapat bahwa akikah tidaklah sama dengan apa? Udhiyah. Jadi masalah kambing yang disembelih ada keluasan. Ya, tidak harus umurnya 1 tahun. Ya. Juga masalah cacatnya ada keluasan. Tapi tidak diragukan kalau seseorang mengikuti ketentuan pada ketentuan udhiyah itu lebih utama. Itu lebih afdal. Jelas ya? Dan ini yang saya nasihatkan agar supaya apa? Seorang itu keluar dari apa? Silam pendapat. Ya. Dia sembelih kambing yang 1 tahun. Yang lepas dari cacat yang akan disebutkan. Agar supaya hewan sembelihannya lebih afdal dan lebih utama. Dan dia lebih selamat dari silam pendapat. Ini dalam masalah akikah. Tapi kalau misalnya ada orang yang punya kemampuan. Kemampuannya terbatas. Ya. Dia hanya bisa membeli sesuatu yang hanya apa? Kecil tidak memenuhi syarat, umurnya tidak sampai 1 tahun misalnya. Maka ini tidak apa-apa insya Allah, dia syah sebagai akikah. Sebab Nabi SAW hanya menyebutkan bahwa dituangkan untuknya darah. Itu ketentuan umumnya. Tidak diterangkan berapa umur kambingnya. Tidak diterangkan berapa umur kambingnya. Jelas ya? Maka ini perbedaan akikah dengan yang lainnya. Karena itu saya isyaratkan dari asal pembahasan. Supaya antum pegang dasar pembahasannya. Kenapa ada ulama yang memasukkan pembahasan akikah di sini dan sebagian ulama memisahkan pembahasan akikah? Karena memang dari dasarnya apakah hukumnya sama atau tidak ini yang merupakan akar pembahasan. Jelas ya? Baik. Ketentuan umur hewan sembelihan. Kata Syekh rahimahullah, la yajzi'u fihi. Baik, la yajzi'u fiha illa al-jada'u min ad-da'an wa huwa ma tamma lahu nisfu sanah. Iya. Wahwa mata malahu nisfusana. Kata beliau tidak syah dari hewan sembelihan ini kecuali ya aljada min abdaan. Ini yang pertama. Kalau dia domba, ini kambing ya, hanya berlaku untuk kambing saja. Kalau dia domba, maka dia cukup aljada saja. Ya, yang jada dari domba itu domba yang mencapai umur 1/2 tahun, 6 bulan. Jelas ya? Kalau dombanya 6 bulan, sudah bisa disembelih. Sebab beda dengan kambing biasa ya. Domba 6 bulan itu Masya Allah sudah besar dia. Ya, dagingnya banyak. Ya. Beda dengan kambing, yang lainnya ada kambing kibas, ada kambing kacang, ada kambing ini, kambing itu, macam-macam. Ada yang kurus, ada yang gemuk, ada yang apa namanya sedang-sedang. Ya. Jelas ya? Kata beliau, wastaniyu. Kemudian berikutnya, astani. Ini asani istilah untuk umur. Ya, diberlakukan pada 3 hewan ternak. Ada asani dari onta, ada asani dari kerbau atau dari sapi, dan ada asani dari ma'az, dari kambing, kambing selain dari domba. Selain dari domba. Kalau dia onta asani berarti malahu khamsu sinin. Umurnya berapa? 5 tahun. Wa minal baqari, kalau dia dari sapi, ya sapi di sini dan boleh juga kerbau. Saya sudah sebutkan ya di dalam pembahasan udhiyah, pembahasan hadyu, ya. Itu di pembahasan zakat, sapi dan kerbau itu sama. Jelas ya? Baik. Wa minal baqari ma lahu sanatan. Ya. Dan dari sapi yang dikatakan sani itu mempunyai sudah genap umurnya 2 tahun. Wa minal ma'zi ma lahu sana. Dan dari Al-Ma'an, umurnya adalah apa? Umurnya adalah yang sudah cukup 1 tahun. Ya. Ini ketentuannya diambil dari hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadbahu illa musinnah." Jangan kalian menyembelih kecuali yang sudah berumur. "Illa ya'sur 'alaikum fatadbahu jada'atan min at-ta'am." Kecuali kalau berat bagi kalian, maka kalian boleh menyembelih dari domba yang jada'ah. Kata musinnah itu itulah as-sani. Jelas ya? Itulah as-sani. Jadi ini ketentuan dalilnya. Kalau saya simpulkan ketentuan umur hewan yang disembelih, kalau dia unta umurnya berapa tahun? 5 tahun. Kalau dia sapi umurnya 2 tahun. Kalau dia kambing, dilihat kambingnya. Kalau dia adalah domba, boleh umur berapa? 6 bulan. Kalau selain domba, maka umurnya 1 tahun. Itu kesimpulannya. Baik. Pembahasan yang ketiga, cacat-cacat yang tidak boleh terdapat pada hewan sembelihan. Syekh di sini membawakan hadis yang merupakan tumpuan dasar di dalam pembahasan. Kata beliau, qala sallallahu alaihi wasallam, arba'un la tajuzu fil adahi. Ada empat perkara tidak boleh terdapat pada hewan kurban. Ya, perhatikan di sini bahasanya hewan kurban. Ya. Kalau dimasukkan ke hadyu, dia masuk sama adahi. Jelas ya? Tapi kalau akikah, ini letak yang saya katakan, letak iskalnya. Jelas ya? Baik. Ada 4 cacat tidak boleh ada pada hewan adahi. Yang pertama, al-awra al-bayyinu awaruha. Ya. Yang pertama adalah hewan yang buta sebelah matanya. Yang sangat nampak jelas butanya. Ini yang pertama ya. Cacat yang tidak boleh ada pada hewan. Ya. Tidak boleh buta sebelah matanya, nampak sekali butanya. Kelihatan matanya, sudah terbelah. Kelihatan matanya rusak. Kelihatan matanya putih. Itu nampak. Tapi kalau hewannya rabun, ya dia melihat di siang hari, di malam hari, tidak melihat, tidak nampak di matanya, maka ini bukan cacat. Bukan cacat yang bayyin, yang jelas. Itu boleh sebagai ofisial. Ya, jelas ya? Demikian pula ada hewan yang kalau diperhatikan dari dekat kelihatan ada titik di matanya, tapi kalau dari jauh enggak nampak. Maka ini enggak ada masalah. Sebab tidak bayyin. Tidak begitu jelas. Ini satu ya. Ya. Cacat yang pertama enggak boleh dia buta yang sangat jelas. Buta sebelah matanya. Kalau buta dua-dua matanya gimana? Hah? Ini kan sebelah mata saja. Ya. Kalau buta dua-duanya gimana? Ya, lebih-lebih tidak boleh lagi. Ya. Jelas ya? Lebih-lebih tidak boleh lagi. Ya. Nah, ini saya kira hal yang dimaklumi. Tapi kadang ada sebagian orang ya terlalu berlebihan juga. Ya, terlalu ikut madhab zahiriyah. Ya. Orang-orang zahiriyah itu mengatakan, ya, kalau kencing di air yang diam, dia kencing langsung, itu tidak boleh. Tapi kalau dia kencing di baskom, terus dia buang ke air diam, itu tidak ada masalah. Ya. Jelas ya? Nah ini hal yang zahir yang seperti ini dicela oleh para ulama. Ya, maka jangan ada yang seperti itu. Ya, kita dimaklumi ya, kalau misalnya ditulis di sebuah tambak, di sebuah empang misalnya, dilarang mancing di sini. Apa artinya? Boleh saya jalan? Boleh saya jaring? Ya, ya tentunya lebih tidak boleh. Mancing saja tidak boleh. Jelas ya? Sama sebagian tembok ditulis dilarang kencing di sini. Ya. Kalau buang air besar situ boleh? Ya. Tentunya lebih tidak boleh lagi. Jelas ya? Ini adalah hal yang dimaklumi. Baik. Kemudian berikutnya, wal maridatu al bayyinu maraduha. Ya, berikutnya cacat yang kedua adalah hewan yang sakit yang betul-betul nampak sakitnya. Ya. Kelihatan sakitnya, nampak. Kelihatan sakitnya. Makan, kawan-kawannya lagi makan, dia lesu saja. Ya. Menyendiri. Nah, ini nampak sakitnya. Ya, hewannya kelihatan misalnya bergetar. Ya. Ada berbeda dengan lainnya. Ini nampak sekali sakitnya. Tapi kalau dia sakit, ya, masih seperti biasa dengan yang lainnya, itu tidak ada masalah. Tidak apa-apa. Jelas ya? Baik, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, wal arja'u al bayyinu dhalluha. Ya. Hewan yang pincang yang sangat nampak kepincangannya. Sangat nampak kepincangannya. Ya. Terlihat dia kalau berjalan, oh ini kami pincang di belakang dia. Ya, tidak bisa menyusul kawan-kawannya. Jelas ya? Maka ini sangat nampak pincangnya. Tapi kalau dia pincang, begitu berjalan tidak kelihatan. Dia juga bisa mengimbangi lainnya. Maka ini pincang tidak begitu apa? Nampak. Itu tidak ada masalah. Yang dipermasalahkan kalau pincangnya terlalu apa? Terlalu nampak. Kemudian yang keempat, wal kabiratu allati la tungki. Ya. Dan hewan yang tua, yang tidak berisi, tidak bersumsum. Ya, ini diketahui oleh ahli kambing, dilihat dari kurusnya, ya, kadang di apa namanya di tulangnya diginikan, diketahui, jelas ya. Tapi secara umum dilihat kurusnya, sangat kurus sekali hewan tersebut, yang sangat nampak kekurusannya. Ya, baik. Ini empat cacat tidak boleh ada pada hewan, tidak boleh ada pada hewan. Nah. Kemudian Syekh di sini memberikan ketentuan umum ya di dalam masalah memilih hewan. Ya, ini pembahasan kita yang keempat, ketentuan hewan yang paling afdal. Kata Syekh rahimahullah, "Wa yanbaghi an takuna karimatan kamilatas sifat. Wa kullama kanat akmal fa hiya ahabbu ila Allah wa a'zamu li ajri sahibiha." Kata beliau, seafdalnya, sepantasnya hewan sembelihan itu adalah karimah. Dia adalah hewan yang apa? Dimuliakan. Maksudnya hewan yang disayang, dihargai. Ya, kamilatas sifat. Sifatnya sempurna. Ini yang paling afdalnya. Ya, jelas ya? Dia punya kambing. Ya. Kambing betina, kambing jantan. Tentunya kambing jantannya ini apalagi dia lebih besar, ya, lebih memiliki harga, kan begitu? Lebih memiliki harga. Maka kapan lebih dia berharga, lebih cantik, ya, lebih sempurna sifatnya, maka itu yang paling afdal. Itu yang paling afdal. Jelas ya? Setiap kali dia lebih sempurna, maka itu lebih dicintai oleh Allah dan lebih besar pahalanya bagi orang yang menyembelihnya. Nah. Baik. Kemudian di sini Syekh membawakan hadis untuk mengangkat pembahasan yang kita catat di sini di pembahasan kelima seputar bersyirikat dalam pengadaan hewan sembelihan. Ya. Baik. Qala wa qala Jabir, dan berkata Jabir radhiyallahu taala anhuma, naharna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam 'am al-Hudaybiyah al-Badana an sab'atin wal baqara an sab'atin, rawahu Muslim. Kata Jabir, kami menyembeli bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di Hudaybiyah. Ya. Ini mungkin ada yang bertanya, apa hubungannya Hudaybiyah dengan haji dan umrah dengan manasik? Apa hubungannya? Hah? Hubungannya waktu itu Nabi dan para sahabat keluar untuk haji. Mereka ditahan di mana? Di Hudaybiyah. Ya. Karena mereka tertahan tidak bisa masuk, maka mereka pun menyembeli, mereka tahallul kemudian menyembeli hewan mereka di Hudaybiyah. Jelas ya? Dan ini ada sebenarnya pembahasannya di bab haji, cuma Syekh tidak menyebutkannya di sini. Sebab ini memang pembahasan-pembahasan ya, bukan hal yang umum terjadi tengah manusia. Kalau misalnya ada orang yang tertahan, ya, dia sudah pakai ihram, tapi tiba-tiba tertahan, tidak bisa masuk Mekah. Apa yang dia lakukan? Nah, seperti inilah. Ya, dia tahallul, kemudian dia menyembelih sembelihannya. Ya, dan ada ketentuan-ketentuan lain ya, kita tidak bisa uraikan sekarang di sini. Baik. Jadi sekarang disebutkan di sini, kalau dia menyembelih unta, itu boleh untuk 7 orang. Demikian pula sapi boleh untuk 7 orang bersyirikat. Boleh untuk 7 orang. Ini 7 orang bersyirikat ya. Bukan 7 orang bersyirikat dalam membeli kambing. Ya, seperti kadang terjadi ya, kumpul-kumpul uang untuk beli kambing berapa orang begitu. Ya, beli kambing satu ekor kambing. Nah, ini tidak syah sebagai udhiyah. Dia sedekah sahnya. Dia hanya dihitung sedekah, tidak dihitung apa? Udhiyah. Kalau udhiyah itu satu orang satu. Ya, kalau satu ingin bersyirikat, tidak ada masalah. Jelas ya? Tentang udhiyah yang paling afdalnya adalah kalau dia berkurban dengan unta. Ya. Satu orang berkurban dengan unta. Yang kedua dia berkurban dengan apa? Sapi. Yang ketiga dia berkurban dengan kambing. Yang ketiga dia berkurban dengan 1/7 unta. Yang keempat dia berkurban dengan 1/7 unta. Yang kelima dia berkurban dengan 1/7 sapi. Itu urutannya. Jelas ya? Dan kadang bisa berubah antara kambing dengan 1/2, antara kambing dan 1/4, 1/7 unta kalau memang ada perbedaan dari sisi harga. Jelas ya? Kalau ada perbedaan dari sisi harga. Baik, ini secara umum pembahasan-pembahasan yang terkait di sini dengan masalah yang mana yang lebih afdal. Kemudian Syekh di sini menjelaskan tentang hukum akikah. Kata beliau, tusannul akikatu fi haqqil abi. Ya. Disunnahkan akikah ya pada tanggung jawab ayah. Jadi ayah yang mengakikah anaknya, begitu. Jelas? Dan Syekh di sini terangkan sunnahnya. Dan ini insyaallah taala pendapat yang lebih kuat, dan ini pendapat kebanyakan para ulama. Ya, disunnahkan. Anil gulami syatani wa anil jariyah syatun. Ya. Berapa ekor yang disembelih? Untuk bayi laki-laki disembelihkan 2 ekor kambing. Wa anil jariyah syah. Dan untuk bayi perempuan disembelihkan 1 ekor kambing. Ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu gulamin marhunun bi aqiqatih. Setiap anak itu tergadaikan dengan akikahnya. Tudbahu anhu yawma sabi'ihi. Disembelihkan untuknya pada hari ketujuhnya. Wa yuhlaku wa yusamma. Lalu dia digundul dan diberi nama. Digundul dan diberi nama. Syekh mengatakan ini haditsnya sahih. Rawahul Khamsah, dikeluarkan oleh Imam 5. Baik. Nah, asal haditsnya ada juga dalam Sahih Al-Bukhari. Sebab ini ma'ruf hadits tentang akikah dari Samurah. Dari jalan Al-Hasan Al-Basri dari Samurah. Ya. Di sini diterangkan tentang hukum akikah dan sudah kita jelaskan. Kemudian diterangkan dalam hadits disembelihkan untuknya pada hari ketujuhnya. Perhatikan ya, hari ketujuhnya. Ya. Jelas ya? Di sini penghitungan hari. Penghitungan hari. 3 hari disandarkan kepada ketujuh. Ini menunjukkan mana. Ya. Dan tidak disebut malamnya. Walaupun ada kemungkinan. Sebab kadang malam digunakan juga untuk apa? Untuk siangnya. Kadang digunakan untuk siang. Dan siang digunakan untuk malam. Kadang. Tapi ketika disandarkan kepada tujuh. Maka ini kelihatannya adalah pembatasan untuk apa? Untuk harinya. Jadi hari ketujuhnya. Ya. Kalau dia lahir hari Jumat malam, maka dihitungnya mulai Sabtu. Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat baru diakikah. Jelas ya? Kalau dia lahir Jumat siang, maka hitungnya dari Jumat. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kamis genap 7 hari baru diakikah. Jelas ya? Baik. Dan di sini penyebutan 7 hari ini menunjukkan bahwa akikah adalah ibadah terikat dengan waktu. Ada hari ketujuhnya. Ada sebagian hadis menerangkan hari ke-14 dan hari ke-21, tapi hadisnya lemah. Yang kuat hanya hari ketujuh saja. Hanya hari ketujuh. Karena itu akikah adalah ibadah yang terikat dengan waktu. Kapan waktunya sudah lewat, maka dia adalah ibadah yang sudah luput waktunya. Tidak disyariatkan lagi. Jelas ya? Adapun hadis yang menyebutkan bahwa Nabi mengakikah dirinya ketika beliau sudah besar, sudah diangkat menjadi Nabi, ini hadisnya lemah. Hadisnya lemah. Baik, karena itu yang benarnya bahwa akikah adalah ibadah yang terikat dengan apa? Terikat dengan waktu. Ya. Demikian. Kemudian kata beliau, wa yuhlaq. Ya. wa yuhlaq, dan dicuk, digundul. Ya, perhatikan bahasanya, digundul. Ya. Digundul. Ya. Digundul itu bukan dicukur, bukan dipendekkan, tapi digundul. Ya, itu yang disunnahkan. Nah, dan sebagian ulama kita memandang bahwa hukum ini khusus untuk laki-laki saja. Khusus untuk bayi laki-laki. Karena kata kullu gulamin, setiap gulam. Ya. Tapi ini pendapat agak muskilah sedikit. Karena datang dalam riwayat kullu mauludin, setiap yang dilahirkan. Yang dilahirkan laki-laki dan apa? Perempuan. Ya. Dan dari keterangan ilmu kedokteran belakangan, itu menunjukkan apabila digundul, itu akan lebih bermanfaat bagi anak dari sisi kesehatannya. Jelas ya? Maka ini mungkin lebih memperkuat pendapat bahwa digundul ini berlaku untuk siapa? Laki-laki dan perempuan. Kemudian kata beliau, wayakulu minal madkurati. Baik, selesai sudah ya. Tentang jumlah kambing, tentang hukum akikah, juga jumlah kambing akikah untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Sekarang diterangkan tentang cara pembagiannya. Cara pembagian hewan sembelian. Wa ya'kulu minal madkurati. Dia makan dari hewan-hewan yang telah disebut, hewan sembelian. Dari hadyu, udhiyah, akikah, dia makan darinya. Ada yang dia makan, wa yuhdi, dan ada yang dihadiahkan, wa yatasaddaq, dan ada yang disedekahkan. Ya. Dalam pembahasan ini memang ada dalil umum yang menjelaskannya. Tentang hal ini ada ketentuan yang menjelaskannya. Ya, adapun yang disebut oleh ahli fikih dibagi menjadi sepertiga, sepertiga untuk dimakan, sepertiga untuk dihadiahkan, sepertiga untuk disedekahkan. Kata sepertiga ini itu tidak mesti. Sebab yang disebutkan hanya golongan yang diberikan atau arah pemberian pada tiga arah, pada tiga pihak, tiga golongan yang diberi. Adapun jumlah pemberiannya tidak ditentukan di dalam hadis. Yang sana diberi seperempat, sana diberi seperempat, sana setengahnya enggak apa-apa. Ya. Dia makan, dia makan misalnya setengah dari kambing itu, ya, seperempatnya dihadiahkan, ya, kemudian seperempatnya lagi dia sedekahkan juga enggak apa-apa. Jelas ya? Baik, jadi mengharuskan sepertiga, sepertiga, sepertiga, ini hal tidak ada dalilnya. Dalam ukuran sepertiganya. Kalau membagi untuk tiga pihak, ini memang ada, diarahkan kepada tiga pihak. Baik, pembahasan yang terakhir tentang memberi upah kepada penyembelih. Kata Syekh, wala yu'til jazir ujratahu minha bal yu'tihi hadiyatan aw shadaqatan. Ya. Kata Syekh rahimahullah, jangan dia memberi si penyembelih, jangan dia memberi si penyembelih, ya, ujratahu, upahnya minha dari hewan itu. Bal yu'tihi hadiyatan aw sadaqah, bahkan dia beri sebagai hadiah atau dia beri sebagai sadaqah. Jelas ya? Sekarang misalnya dia menyembeli kambing, ya, kemudian dia meminta bantuan seorang yang pekerjaannya ahli dalam menyembeli kambing. Maka kalau dia beri upah, itu dia beri upah dari apa namanya kantongnya sendiri. Jangan dia beri dari apa? Hewan yang disembelih. Kalau dia beri hewan, kalau dia beri dari hewan yang disembelih, itu bukan upahnya. Diberi untuk hadiah atau diberi sebagai sedekah. Jelas ya? Adapun upah harus diberi dari dia sendiri. Tidak boleh dia katakan, ini kami punya 100 ekor kambing. Ya silahkan Bapak sembelih semuanya, kulitnya milik Bapak misalnya. Ya, ini tidak boleh ya. Sebab kulit itu bagian dari kambing. Tidak boleh diberikan. Tapi dia harus, dia katakan ini 100 ekor kambing. Berapa upah penyembelihannya? Ya, dia katakan 10 ribu satu ekor kambing, sudah dia bayar. Untuk 100 ekor. 100 ribu. Apa? 10 ribu berarti berapa? 1 juta ya. Dia kasih 1 juta misalnya. Jelas ya? Itu upahnya, tidak ada masalah. Ya. Kalau setelah itu dia kasih kulit kambing untuk penyembelihan, tidak ada masalah. Tapi bukan lagi upah namanya. Hadiah atau apa? Sadaqah. Hadiah atau sadaqah. Baik. Dengan ini berakhirlah pembahasan kita. Ya, seputar haji. Ya. Berikutnya adalah pembahasan tentang kitabul buyu. Ya. Nah, ini kelihatannya kita undur saja dulu untuk pertemuan besok pagi. Ya, dan dengan selesainya pembahasan haji ini sudah selesai seperempat dari ilmu fikih. Ya. Sudah selesai seperempat dari pembahasan ilmu fikih. Kalau dia mengatakan sepertiga dan seperdua tidak ada masalah. Ya, sebab memang banyak yang dibahas di dalam fikih ibadah. Ya. Didekatkan pertanyaannya. Masih ada waktu ya. Apakah tawaf selalu berkaitan dengan sa'i? Jawabannya tidak. Tidak selalu berkaitan dengan sa'i. Tawaf itu. Jelas ya? Dia boleh tawaf saja, tidak ada sa'i. Apakah di Saudi ada sawah? Dari mana jerami didapatkan? Ya, sekira jerami itu istilah ya, tidak harus dia dari batang padi. Ya, jelas ya, bisa dari batang tumbuh-tumbuhan yang lain yang mirip dengan itu. Di sini yang bertanya bagaimana hukum pemakaman yang bercampur di dalamnya jenazah muslim dan non-muslim. Ya, tidak boleh ya seperti ini. Kalau ada non-muslim di situ, apakah non-muslim yang dipindah atau muslim yang dipindah? Jelas ya. Kalau memang dia pekuburan umum, maka harusnya muslim dikubur di pekuburan yang khusus umat Islam. Ya, tidak ada masalah memindah untuk kemaslahatan itu. Mana yang didahulukan antara nasika dan udhiyah bila waktunya bertepatan? Ini kembali kepada penyebutan hukum tadi ya. Kalau dia kuatkan bahwa udhiyah hukumnya wajib, maka yang wajib didahulukan daripada yang sunnah. Ya, kalau dia kuatkan hukumnya sunnah, maka didahulukan akikah, sebab itu terkait dengan kemaslahatan anaknya. Bolehkah menyembeli satu ekor kambing untuk bayi laki-laki dan syah karena sikilnya? Untuk bayi laki-laki syariatnya dua ekor. Ya, kalau dia tidak memiliki kecuali satu, dia sembeli tidak ada masalah, tapi dia tidak disebut sebagai nasika, sebab dia disebutkan oleh Nabi dengan dua ekor kambing untuk laki-laki. Apakah memakai odol dan sabun mandi saat ihram merupakan pelanggaran ihram? Ya, kalau odol dan sabun mandinya pakai wangi-wangian, ya pelanggaran ihram. Tapi kalau bersih dari wangi-wangian, tidak ada wangi-wangiannya, tidak apa-apa. Ya, dan ada sabun, sampo, itu memang dijual khusus di sana, tidak ada wangi-wangiannya. Jelas ya? Apa saja yang dilakukan untuk berburu Lailatul Qadri? Apakah harus berzikir terus? Bolehkah di rumah saja? Ya. Dia berzikir boleh, baca Quran boleh. Dia melakukan ibadah apa saja boleh. Ya. Bolehkah di rumah? Boleh saja seorang di rumah. Tapi lebih afdalnya kalau dia itikaf. Lebih afdalnya kalau dia itikaf. Dan itikaf itu sudah dinilai ibadah. Dia kata dia itikaf malam itu, maka itikafnya di malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, sholat hajat itu tidak ada dalilnya. Semua hadis yang menunjukkan tentang sholat hajat, hadisnya lemah. Bagaimana hukum orang yang tidak membayar zakat yang telah sampai pada nisabnya? Ya, kalau sampai nisabnya saja belum wajib zakat. Kalau sudah sampai nisabnya dia pegang selama setahun, nah itu baru wajib zakat. Ya, kalau memang dia ada kewajiban zakat, dia belum keluarkan, maka itu adalah hutang yang wajib dia tunaikan. Kapan dia mampu, dia tunaikan. Apa hukum orang-orang yang menunda ibadah haji padahal dia mampu? Ya. Ibadah haji itu wajibnya adalah fauriyah, secepat mungkin. Kapan dia punya kemampuan, secepat mungkin dia menunaikannya. Kapan dia undur, maka dia mendapat dosa karena dia mengundurkan hal tersebut. Ya, tanpa udur. Bagaimana dengan orang yang tidak bisa tumbuh rambutnya? Apakah wajib juga bagi dia melaksanakan kewajiban gundul? Ya. Apa yang mau digundul kalau tidak ada rambutnya? Jelas ya? Ya. Kalau tidak ada rambutnya, kewajiban itu gugur. Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Ya. Bagaimana kalau memaksa diri untuk tidak tidur malam saat 10 terakhir Ramadan? Ya, itu yang dilakukan oleh Nabi. Beliau hidupkan malamnya. Dan kata menghidupkan malam itu ada upaya, ada usaha. Ya. Ya, namanya manusia mungkin saja mengantuk segala macamnya. Tapi seorang berijtihad bersungguh-sungguh. Bolehkah berhutang untuk membeli hewan untuk nasikah? Kalau dia tahu dirinya punya kemampuan akan datang, ya, dan di saat ini dia tidak punya, tapi akan datang akan ada kemampuan untuk hal itu, tidak ada masalah dia berhutang. Ya. Setiap tahun ada yang mengeluarkan zakat dan digunakan untuk membantu kegiatan majelis ta'lim. Apakah hal yang demikian? Benarkah hal yang demikian? Dia membantu majelis ta'lim. Ya, kalau majelis ta'lim yang dibantu untuk keperluan biaya pengajian dan seterusnya, maka ini apa? Tidak diambilkan dari zakat. Diambilkan dari yang lainnya. Diambilkan dari yang lainnya. Kecuali kalau majelis ta'lim yang dia maksud adalah para penuntut ilmu, maka tidak ada masalah kalau dari para penuntut ilmu ada yang miskin, diambilkan darinya zakat. Jelas ya? Dan tidak ada masalah dipakai untuk semuanya. Walaupun sebagian saja yang berhak menerima. Sebab Barirah diberi makanan, hadiah, diberi makanan sadaqah, dan Nabi makan juga dari apa yang diberi kepada Barirah. Padahal Nabi tidak boleh makan sadaqah. Ketika ditanyakan kepada Nabi, kenapa ya Rasulullah? Kata beliau, untuk Barirah adalah hadiah, untuk Barirah adalah sadaqah, dan untuk saya adalah hadiah dari Barirah. Jelas ya? Nasika bagi anak adopsi bagaimana? Anak adopsi itu apa? Keguguran. Hah? Mana angkat? Ya, ada ya orang tuanya, bukan dia yang mengakikahnya. Ya, orang tuanya yang mengakikahnya. Wajib mengakikah itu terhadap orang tuanya. Kalau dia membantu orang tuanya, ya untuk apa namanya melaksanakan akikah, tidak ada masalah. Dalam cukur rambut anak, apakah ditimbang dan disedekahkan? Iya, ada hadis yang sahih dalam hal ini. Ditimbang, kemudian timbangannya dinilai dengan perak dan disedekahkan. Bagaimana memakai sendal yang berjahit ketika ihram? Ya. Yang dibahas tadi apa? Kain atau sendal berjahit? Jelasnya yang dibahas adalah kain yang disambung dengan jahitan. Adapun sendalnya, ya, apa namanya, sendalnya tidak menutupi mata kaki, ya, itu sudah syah sebagai sendal. Walaupun dijahit pakai apa? Ya, pakai apa? Benang maupun yang semisalnya. Dalam kajian sebelumnya dikatakan bahwa wajah perempuan adalah aurat. Apakah dengan demikian bagi perempuan untuk mengenakan cadar ketika sholat? Karena dalam kajian sebelumnya disampaikan juga bahwa dari syarat syahnya sholat adalah menutup aurat. Ini akhirnya menghadiri seluruhnya pembahasan. Ya. Jadi aurat bagi perempuan, ada aurat di dalam sholat dan ada di luar sholat. Yang kita katakan seluruhnya termasuk wajah itu di mana? Di luar sholat. Di dalam sholat wajah dibuka, tapi wajah tetap ditutup kalau ada orang asing di situ. Ya. Kalau ada orang asing di sekitarnya, jelas ya. Tapi kalau tidak ada orang asing, wajahnya dibuka. Saya dulu waktu belum tahu ilmu tentang zakat fitri atau belum tahu tentang ilmu, zakat fitrinya pernah saya uangkan. Tentunya itu tidak syah. Perlu kasih ulangi lagi? Jawabannya sudah, sepanjang sudah berlalu, dia tidak perlu diulangi lagi. Ya, tapi untuk ke depan, ya, dikeluarkan dengan apa namanya makanan, tidak dikeluarkan dengan uang. Tapi yang sudah berlalu, insya Allah ta'ala, seorang sepanjang tidak tahu hukumnya, dia mendapatkan udur. Kami sangat menginginkan ibadah haji, tapi belum ada kemampuan biaya. Amalan apa yang pahalanya sebanding dengan ibadah haji? Banyak sekali amalan yang bisa melipat gandakan pahala bagi seorang hamba. Tapi yang perlu saya ingatkan di sini, ya, niat itu adalah hal yang penting. Niat adalah hal yang apa? Penting. Walaupun dia belum punya kemampuan, tapi kalau sudah dia niatkan, Allah sudah memberi pahala untuk seseorang sesuai dengan apa? Yang dia niatkan. Jelas ya? Maka dia berniat dengan baik, insyaAllah Allah mudahkan segala urusan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita semua untuk menunaikan ibadah ini. Ini pertanyaan yang ketiga, saya nggak bisa menjawab sekarang, waktunya singkat. Kami pernah menyembelih sapi untuk kurban. Sebelum disembelih kelihatan air mata mengalir terus. Setelah disembelih ternyata hatinya sakit atau rusak. Sampai hatinya kami buang. Hewan atau sapi yang demikian bolehkah untuk berkurban? Ya, sekarang enggak ada gunanya dia tanya bolehkah berkurban atau tidak. Ya. Jelas ya? Sebab ini kejadiannya, dia tidak tahu kelihatannya dari kejadian. Kalau dia tahu sapinya sakit, ya harusnya itu tidak syah kalau dia tahu. Tapi kalau dia tahu yang sapinya sehat, sebab mengalirnya air mata itu belum tentu sakit. Ya, dia tahu sapinya sehat, ya, ternyata setelah disembelih nampak sakit, nah ini dia syah sebagai kurban. Syah sebagai kurban. Tapi kalau dia tahu dia sakit, nampak sakitnya, kemudian dia sembelih, ini tidak syah sebagai hewan kurban. Jelas ya, dibedakan antara dua kejadian. Bagaimana bila anaknya kembar 2, 3, 4 dan seterusnya? Berapa jumlah kambing yang disembelih? Ya. Ya, si penanya belajar kali-kali aja. Sekarang anaknya laki-laki atau perempuan? Ya. Kalau semuanya laki-laki, berarti semuanya laki-laki 4 orang, berarti 4 kali 2. Ya. Kan begitu? Jelas ya? Tidak ada perbedaan antara dia kembar tidak kembar, yang dilihat dia bayi laki-laki, bayi perempuan, itu tadi hukumnya. Nah. Apa hukumnya suami istri yang telah punya anak? Mereka baru tahu bahwa mereka sepersusuan. Apa yang harus dilakukan? Ini yang pertama urusannya di mahkamah pertama. Urusannya di pengadilan. Ya, kemudian yang kedua, tentang masalah susuhan, itu harus ada pembuktian. Ya, dan dipastikan. Harus ada pemastian bahwa susuhannya itu pada susuhan yang memang memahramkan. Akan datang nanti pembahasan tentang kriteria susuhan yang memahramkan. Kalau memang terbukti keduanya adalah mahram, maka harus dipisahkan. Jelas ya? Harus dipisahkan. Dan apa yang telah lalu adalah anak mereka berdua, sebab nikahnya adalah nikah syubhat, tidak dibangun di atas, atau nikahnya dibangun di atas akad yang syah, cuma mereka tidak tahu. Maka anaknya adalah anak yang tetap kembali dinisbatkan kepada ayah dan ibunya. Ya, dan ini terkait di dalam masalah warisan. Jelas ya? Tapi sekarang setelah dia tahu, setelah jelas semuanya bahwa mereka sesusuan, maka harus dipisahkan. Harus dipisahkan. Bolehkah menukar kulit hewan kurban dengan kambing atau menjual lalu dibelikan kambing? Ya. Kalau dia tukar, itu berarti apa namanya? Dia menyembelih kembali. Sekarang kalau dia tukar, dia sembelih kembali, siapa pemilik kambingnya itu? Ya, jelas ya? Maka ini hal yang tidak disyariatkan pada hewan kurban. Disyariatkan dia sedekahkan. Ya, atau dia makan. Dia berikan, dia hadiahkan. Bukan dia tukar untuk dia kembangkan. Tidak disyariatkan dia mengembangkannya, memperdagangkannya. Tapi yang disyariatkan adalah dia apa memberikannya atau dia memanfaatkannya. Atau menghadiahkannya. Ya baik, sudah selesai waktunya. Untuk sementara kita cukupkan dulu sampai sini. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan besok setelah sholat subuh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi manfaat pada apa yang kita dengarkan. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahu wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.